Kuncine lawang suwarga. La ilaha illallah. Ora ono kalimah liya. La ilaha illallah. Sekali lagi ge. Kuncine lawang suwarga. Ora ono kalimah liya. La ilaha illallah. Bersama-sama dulu moga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kunci nelawang suwarga. Ora ono lambat liyo. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Tapaning rasa kita Cahyo kita paning arani rota paning kesan kita sujud menyembah brek Allah rapane semua kita mau Allah. La ilaha rohmu sing paling cilik iku apa jenenge rek? Tengu. Atom, apa meneh? Pil, apa meneh? Apa meneh rek? Gurem oke. Okay. Marengmu gedhe-gedhe dadi awakmu ya, wong. Terus sing luweh gedhe timbangane wong apa keluargamu? Sing luweh gedhe timbangane keluargamu apa? Masyarakatmu. Yang luwe gede timbangan masyarakat negara, luwe gede timbangan negara dunia, sing luwe gede timbangan dunia alam semesta iki top ya iki. Kan kok dikek dhuwit karo Pak Agus ngono. Sing luwe gede timbangan alam semesta Allahu Akbar. Ngono ya. Ya saiki enggak didik ya. Soale kan gak iso nang ndi-ndi ucul teko Allah gak iso. Masih singitan ndi-ndi ae kan mlayu nang ndi ae kecekel kan ya, kejiret kan mesti. Jadi aja ono silaturahmi ta lapo-lapo sing memisahkan diri dari Allah sebab gak iso kan. Mesti mesti kecekel ya. Nek gak mlebu swarga mlebu neraka utawa terserah Gusti Allah direndi. Ini ya. Oke. Nggih saiki berarti nek gak ono negara Indonesia ono pabrik iki Tegare. Ono sampean Tegak. Kalau nama pabriknya Karya Timur 5, PT Karya Timur. PT Karya Timur 5 ya. Sing karyawan di pabrik iki. Oh. Ya. Jadi nomor siji apa rek wong urip iku rek? Nomor siji apa? Bersyukur ya. Syukur mergo apa, Jajal? Sing nggarai kon bersyukur aku njaluk contoh situ. Sehat. Apa meneh? Bahagia. Top. Ya oke, apa meneh? Di dapurmu elek ngono ae. Ya. Pokoknya bersyukur karena saya ingin kon nek nguyuh iku krasa. Wah kudu nguyuh terus melayu ngene kok. Nek kon gak krasa kate nguyuh, akhirnya ya apa? Kepoyoh ya. Kon nek saiki dadi lurah, dadi presiden karo Gusti Allah gak dikandani nek kudune sing terus ya apa? Pas pidato kon terus ceret. Taem bang. Brojol dhewe ya. Dadi bersyukur ya. Sambrek gak ono batasé hal-hal yang kita syukuri. Oleh karena itu saiki menuju mergo iki konteke pas 17-an rek ya. Indonesia dari Indonesia nanti kita mengecil membesar ya. Ngono ya. Cek roh kabeh cek gak job gak iso kon pisah. Kon gak iso pisah teko bulan, teko langit, teko wit-witan gak iso kon ya. Teko hawa, angin, ruang kosong, angkasa, semua itu menjadi satu dengan kita. Nanti kita belajar bersama-sama. Mulanya untuk pertama aku saiki ayo Indonesia Raya bareng ya. Ngadek berarti. Mikrofon lainnya tolong. Bagus. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, akan duduk kembali bapak-bapak. Sire aku kandani ya, aku manglak gak nggo kacamata ya. Terus aku lho kok sing wedok ganok sing ayu ngono aku. Bareng aku gawe. Lah kok ayu kabeh ngono aku. Terus sitokne meneng ngono. Ganteng-ganteng lang-lange. Bareng tak kacamata. Lho. Lah kok meletrek kabeh ngene ra ini. Ngono aku. Terus gak apa-apa ya. Ayu gak ada masalah. Ganteng gak ada masalah. Sinting kelakuanmu. Sinting kon ngelarani wong Tegak. Ngenakno sak podo-podo Tegak. Saling menolong apa tidak, saling menyayangi apa tidak, dan seterusnya. Ya, ngono ya, sing dijogo iku ya. Bah presidennya sopo ae. Bah Malaikat Jibril di presiden babah. Iblis babah ya. Wewe gombel babah. Sundel bolong babah. Sinting rakyate tetap ajur-ajar sayang menyayangi satu sama lain. Ngono ya. Oke, okay. Kayak gini. Omong lak ngomong ana sing ngomong bahagia bareng Mayas. Dadi saiki kon nek sedih, atimu sedih ku diwulang ngono kira-kira mlebu tagihan nang utukmu. Kon iku diutang akeh gak iso bayar-bayar, bojomu metutu terus ya. Terus diancam karo kolektor terus. Terus ngrungono pengajian mlebu tagak. Gak ya. Tapi nek kon seneng kaya ngene iki, insyaallah gampang mlebu ya. Imane tambah gede, tambah dukur, tambah mantep ngono ya. Ilmune tambah ombo, atine tambah tentrem ngono ya. Amarga saiki ayo memastikan kegembiraan kita pada malam hari ini. Iki kecamatan apa kene iki, Rek? Desone. Kecamatane Gedung Kandang. Soale mangono sing kecamatan apa Rek? Bajingan ngono. Arek-arek iki. Monggo Bu, monggo Bu. Gedung Kandang Karangwaru apa? Telaga Waru siji. Telaga Waru. Telagane akeh akeh godhong warune, ngono ya. Godhong waru itu lambang cinta ya. Nah, ngono. Tapi nek kene gak usah bercinta ya ndek omahe dhewe-dhewe kok ya. Kok nek kene kon pelulat-pelulit tak jek ndasmu ya. Bener ya? Oke. Ayo saiki kita tegaskan seneng-seneng kita sebagai orang Indonesia. Seneng iku nek iso kudu rek. Tapi ojo sampai kon seneng sing dialog gak seneng. Kita gak misale judi, kon seneng tapi Gusti Allah mangkel. Malaikat kepin ngetak ndasmu lah ngono ya. Mabuk apa meneh? Medok. Medok karo medus ati endi? Medus. Artinya nurani wong wedok karo nurani medus ati endi? Bingung kon musuh aku kan ya. Saiki tak jak seneng-seneng ya dalam ruang lingkup Indonesia, ngono ya. Aku njaluk kanca-kanca Midlin Nusantara ya. Saya mohon ibu-ibu mikrofonnya dibagi ibu, bapak-bapak, Nia Juli Imam mikrofonnya dibagi ke bapak-bapak. Dua-dua saja yang dipegang oleh Kiai Kanjeng. Kutakon kon iku wong iki Malang ya. Kon iku wong Malang ta wong Jawa Timur? Kan iku wong Malang ta wong Indonesia? Duru bedane ya. Kan iku wong Malang ta wong Islam? Kan iku Aremania ta bonek? Kuduru ya, dadi wong wedok kuduru kon iku wedok tur bojone Pak iki, Mas iki ngono ya. Aja keliru-keliru lho ya. Aja keliru-keliru ya. Apa sebabnya pengajian-pengajian iku biyen biasa dikai pager, kene lanang, kene wedok ya. Iki gatik pager apa sebabnya? Apa sebabnya gatik? Sebab masing-masing wis mengerti dirinya. Masing-masing sudah menyadari posisinya. Pagere gak perlu gawe ndek lapangan, pagere ana ndek jero atimu kan ndek pikiranmu. Jelas ya, jelas ya. Kalau kono lanang geser-geser terus dengkul ngene-ngene ya. Ndolek watu kan ndolek watu. Ndolek watu ya, apa? Oke sepatu, sepatu sing lincip ya. Begitu ku anak geremet-geremet ngene-ngene, langsung ngejelek ngono ya. Pas ngono iku kan mesuk gak apa-apa dobel ngono ya. Eh? Nek gringgingen gak apa-apa. Angger sing gringgingen ojo tengahe lho ya. Suwen nengi, kan bahagia rek. Bahagia, bangsa Indonesia adalah juara bahagia sedunia. Masya gak duwe-duwe akeh bahagia, ya tegak. Kadang-kadang gak duwe-duwe ilo so bahagia, ya tegak. Utang ya bahagia. Nek gak iso nyaur. Nek kon ditagih, kon gak iso nyaur, muring-muring kok harus nagih. Kon iku gendeng ta nagih-nagih kok gak duwe kok tagih. Kudune kon iku ngutangi meneh, ngono ya. Ngono ya. Wong iku kudu empan-papan. Wong kudune kok utangi meneh malah kok tagih. Goblok kon iku. Goblok-goblok ngono ya nek ana wong nagih ya. Seneng arek-arek. Oleh karena itu saya mohon bapak-bapak di depan ibu-ibu untuk bersama-sama berbahagia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Rong tahun meneh pemilu ya. Kon siap-siap, engko ana presiden nyar, ana pemerintah nyar. Kon siap-siap apa siji apa? siap mangkel, siap gak setuju, siap muring-muring, siap kudu ngamuk, utawa siap ombo atimu, sapa wae gak masalah. Angger ojo njemuk aku. Sing njemuk aku oleh angger arek wedok ayu ngono ya. Ini ya. Jadi siapkan dirimu ya. Faltandur nafsu ma qaddamat liqa. Siapkan dirimu untuk apa yang akan terjadi besok gitu ya. Mulai saiki kudu siap. Mulane kudu iso dihitung meniku ya apa kira-kira kon siapa. Mikrofon bisa dibagi. Yo kita menyanyikan judule kowe nyanyi bareng-bareng sing seneng-seneng sing menyangkut Indonesia. Ya ngono ya. Engko nek anak sing kepengin joget maju gak masalah. Nggih. Mas Agus, tidak ada masalah karena joget di maknya itu tidak sama dengan joget di pentas dangdut atau pentas-pentas lain. Nek kene iki sembarang gak kira dadi elek insyaallah. Gak kira ndlodok gitu. Jelas ya, rumusnya jelas, akhlaknya jelas ya. Akhlak terjaga, silaturahmi terjaga, sayang menyayangi satu sama lain. Gak masih ojo kenemenen. Wo anggar arep etok kok rangkul. Lho, apa sama sayang ndasmu siku tenune ya. Ya oke ya. Sallu ala Muhammad. Bapak-bapak, monggo berdiri di depan sini. Ya, bawa mikrofon. Seneng-seneng sik cenggo elmune melbu ya. Kira-kira lagu ndi kok cenerut kaya dia. Kok biasa deh pare dopo. Sebelum diteruskan aku takon ana sing rutok iki lagu apa? Oh, gak ro. Nek apa? Ngene wis lagu Lombok ta Sumbawa ta Bali ta apa ngene? Bali tenan Bali ya. Nah, itu nada awal musik Bali itu kayak ngene iki Mang, ya. Ku ana Mars Sriwijaya itu nada awal dari semua notasi-notasi Indonesia. Jadi kene akhire tak duweleki ngono kabeh sampai pok-poke sampai winih-winih ya. Cek awake dikir roh aja mek roh wah tok kok kerakoti roh godonge kudu roh kembange kudu roh wite kudu roh oyote kudu roh bumine ya ta gak. Nek roh bumi kudu roh bulan, planet lain, tata surya dan langit ini ya. Oke. Aku tak takon Pak Agus. Pak Agus upamono ono sing njaluk ono sing pantes dikaya hadiah sampean siap nggih. Terserah hadiah ya apa terserah. Rokok ya gak apa-apa. Wadah hedok ya gak apa-apa. Duit ya alhamdulillah ya rek ya. Ya. Pokoknya ini Pak Agus nanti akan siap-siap. Wes, oke. Okay. Jadi nanti tengah-tengah saya akan hentikan untuk sayembara ya. Jadi sing ngomong Bali mang sapa rek? Sing ngomong Bali mang sapa? Lho, nek kon ngacung ada rokok. Aduh. Lah kon rokok ya gak gelem wedok ya. Ya wadahi kok mut-mut gak masalah. Oke, okay, lagu kedua dan seterusnya ngono ya. Yuk, kakak yuk. Thank you. For the living, make a little semuanya bareng ya. Make a better place. Come on, semuanya. Heal the world. Sulawesi Selatan, yuk. Zahra kan min al-nabu shafi'a silakan duduk kembali. Brek. Engko tak kei meneh sing joget ya. Awakmu seneng? Rodok bahagia ta gak? Dadi sing bahagia iku gak mek awakmu tok. Meripatmu, kupingmu, irungmu, suaramu, tenggorokanmu, kulitmu, udara, pohon-pohon, angkasa, langit, melok bahagia kabeh. Dan itu semua atas jasa tuan rumah kita, Bapak Agus. Dari, tepuk tangan semua. Agus. Dari pabrik namanya apa ya? Karya Timur Prima, Mbak. Tadi izin Nadia naik, ya tak kasih kaos. Oh, sing di sing. Sing kata, oh. Sama uang dulu. Eh? Sama uang dulu. Enggak sih, enggak sih. Duit enggak sih, enggak sih. Enggak sih. Sik delok liyane sakno sakno iku duwe kaos duwe duwe dhuwit sing liyane wis gak duwe kaos gak duwe dhuwit nggo nggo sik ta nggih. Mulane selene diane sing rada akeh ngene ya. Aku takon sak kira. Dadi awakmu tolong kerjasama dengan pabriknya Pak Agus ya. Kerjasama saling mendoakan, saling mengembirakan. Nek ana apa-apa dirembuk, demo karo murang-muring ya, dirembuk ya. Karena Pak Agus saya sudah menyelami, beliau juga tidak bermaksud untuk mencari uang nomor satu, tapi untuk memaslahatkan seluruh kehidupan masyarakat di sini. Ini ya. Oleh karena itu saiki aku melanjutkan dengan ini. Engkau tak nekon gelem ini gimang tak kayak imaneh ya. Tapi engkau sih. Sekarang saya akan perkenalkan Anda dengan seorang tamu dari Amerika Serikat. Ya, Mbak Yuli, Mbak Nia, tolong Ibu N diantar untuk ke depan nyanyi Palestina. Ya apa lagu Palestina? Palestina, tonggone Israel. Nah, ini tak. Ya apa lagu Palestina? Bu N, tolong mikrofonnya Mbak Nia. Di sini Mbak Nia, Bu N. Gambusnya juga Bu N. Tolong gambusnya dikeluarin. Bawa gambus sekarang. Iya, it's okay. Yeah. Bu N ini, Bu N iya rek. Coro Malang ya iso. Jadi Bu N ini seorang Profesor Dr. N. Rasmussen, seorang guru besar etnomusikologi dari What University? Dari The College of William and Mary. Yes. Saya seorang profesor dari William and Mary, the College of William and Mary, di wilayah Virginia. Understand? Yes. Understand ten. Yeah. Jawabnya gitu. Biasa barek goblok-goblok ini gitu. Understand ten. Gak apa-apa. Tapi ndek kene iki kan saking cintane awakmu karo aku nang awakmu ya. Masih rodok ono kota goblok-goblok ngono gak masalah toh? Kemesraan gitu. Itu bukan goblok karo awakmu. Aku cinta karo awakmu temenan, Rek. Masih aku loro-loro eh? Loro-loro tak ewangi rene gitu ya. Tak belani iso kepada awakmu kabeh. Bu N ini sedang ada di Jawa Timur for how many days? Ya, beberapa hari, 5 hari. Ya, around 5 or 6 days, you understand? 5 or 6 days for another research on... Sebenarnya Pak, saya tidak meneliti kali ini. Saya di Indonesia 18 hari total. Saya hanya keliling-keliling untuk mengecek teman saya setelah zaman COVID gelap. Oh. Jadi mengecek dan ya silaturahmi ke Jakarta, ke Jombang, yeah, ke beliau nun. Do you know who are COVID? Who COVID are? They are COVID. Jadi COVID ya dapuran ingin ini. Mulanya kan harus nganggo masker ya. Mengarah-arah dari COVID. Jadi Bu N, COVID itu dialami oleh seluruh penduduk dunia. Tetapi dengan respon yang berbeda-beda. Padang Bulan di Jombang selama COVID tidak pernah berhenti dan seperti ini. Seperti ini, tidak ada yang pakai masker segini dan sampai akhirnya saya kan tidak enak merasa feel guilty to the government ya. And then I ask them to come, Bupati, Kapolres ya. And then I ask them to talk directly to the people ya. Saya suruh berunding langsung, kenapa kok seperti ini kok nggak pakai masker, nggak anggota jahiler gitu ya. And then they talk each other. And then the conclusion is, Pak Bupati dan Kapolres mengatakan, sudah, nggak apa-apa kalau kadang bulan nggak masalah, ingin ini nggak masalah. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa Anda itu sakti. Kita memang berbeda dengan bangsa lain. Dan ini seharusnya diteliti oleh para ilmuwan. We are different. We are people of Nusantara. We are Nusantara nation. Kita punya alam yang berbeda, cara hidup yang berbeda, rempah-rempahnya juga melimpah-limpah. Dan tradisi anak-anak sama sampean-sampean ini dibandingkan orang Amerika, orang-orang luar negeri berbeda. Bingung be sumur gadek digodok yo. Wis ketien ya. Minum air mentah sudah sering. Kalau Ibu N ingin cepat masuk rumah sakit, tolong diajak ndolek soto-soto di pinggir jalan, meneh mesti lara tipes gitu ya. Jadi they have their own way to anticipate the diseases. Ya, dan itu harus diteliti kenapa seperti itu. Makanya herd immunity-nya lebih cepat daripada negara-negara lain. Ya, dan ke tingkat persentase keterpaparan ada COVID kepada rakyat Indonesia itu jauh lebih sedikit dibanding negara-negara lain dengan jumlah penduduk yang hampir 400 juta. Jumlah kematiannya juga sangat sedikit dan jumlah yang terpapar juga sangat sedikit. Karena itu bukan soal hebat, itu soal habitat atau life habitnya berbeda dan seterusnya. Dan mereka sudah makan rempah-rempah sejak kecil. Wong Amerika garo jahe, garo kunir, garo bode, garo apa meneh? Pohong masih mungkin. Ya telo, Thailand duwe telo. Ciplukan. Di Amerika gak ana ciplukan. Panganane kula iki kok. Hanya we are different and we are specific. So we have to know who we are. Jadi kita itu tidak tepat-tepat amat dengan persepsi WHO. Benar, iki temenan rek guyon tok ae. Karena mereka ini gurau terus, maka mereka sangat sukar sakit. They are happy in sadness, they are happy in... Jadi orang Indonesia itu, kata Pak Agus tadi, juara tersenyum sedunia. Juara ngguyu sedunia. Lo jelas kan duwe-duwe wani rabi. Gila? Utang gak bayar-bayar, cik wani mesam-mesam renor ini. Cik wani keloyoran. Jadi memang perilaku budayanya, cara hidupnya sehari-hari, bahan-bahan alamnya, dan segala sesuatunya memungkinkan mereka lebih tangguh hidupnya dibanding sejumlah bangsa yang lain. Jadi awakmu itu tepak. Ya. Nyalam. Ya. Nyalam. Nyalam. Nyalam. Ada nyalam. Gitu ya. Eh? Oyi, what is oyi? Iya. Iya. Apa menarik? Kadit tidak. Jadi sakit bisa dibalik menjadi sehat. Mana ya kira-kira ya? Tahes sehat. Jadi saya Ibu Ena. Ena. Dia itu Ane. Saya Ibu Ena. Bukan, ya. bukan Ibu An. Ane. Ibu Na. Ibu bukan Na Ane tapi Ena. Apa? Ena saya. Oh. Bukan Ane. Ane, ya. Yeah. That's the example. Kalau jadi Rasmussen terlalu panjangnya, Rasmussen. Nasru, bingung saya. Nasmusar, nama keluarga saya. Rasmussen, jadi Nasmusar. Udah ya. Jalbalian, Rasmussen. Tulisannya diwale ya apa? Nasmusar. Ya. Ngeluh kan ya. Kehat paliane. Jadi ini sekarang ya, tadi kan kita sudah ngomong yang paling kecil tengu. Apa menerek? Atom sampai quark, sampai sel, sampai apa mang upil sampai segala macam sampai galaksi sampai alam semesta sampai multiverse ya alam paralel yang jumlahnya tidak terbatas sampai Allah Subhanahu wa taala sampai al ars al azim ini ya itu semua harus sekaligus menjadi kesadaran kita. Cilik itu kudu dengan kesadaran gede dengan kesadaran cilik juga. Oleh karena itu sekarang aku ngene. Aku takoni awakmu tak takoni kon iku wong arek kutha arek desa. Temenan. Soalnya beda sekali orang kota dengan orang desa. Aku takon awakmu arek kutha arek desa. Dit yang desa ya. Berarti sering empok-empokan karo kancamu kan. Oke. Dua. Pertanyaan saya yang kedua. Akeh langgar ta masjid iki nggonmu? Temen. Di desa ini ada berapa masjid? Wakeh iku gak ana batas rek. 5 ta 7 ta 9 ngono lho. Kata nggih, langgare. Langgar kata, langgar lho akeh meneh. Langgar small mosque. Small mosque. Ya small mosque, mosque ya. Small for di smaller community. Ya. Jadi ada masjid, ada musola, nek zaman biyen langgar. Nek anjane akeh langgar aku takon cik pujian tak. Jajal sak situk pujian contohnya ya apa? Ayo pujian situk contohnya. Ayo tanggung jawab Iya engko dikae Pak Agus. Kon nek gak tanggung jawab kok ngelamar arek wedok bapak e kon iku temenan ta meneng ae. Ayo pujian siji. Maju. Ayo maju. Wis gak apa. Pak Agus dan bapak yang lain mohon sabar pokoknya iki tak ngone arek-arek iki atine seneng ya. Sing dingon ku biasa apa rek? Allahumma wedhus sapi awakmu bareng kowe ya. Gak murung-murung banget karo aku arek-arek. Ayo jajal ayo, jajal ayo. Ayo. Oh, this is Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman amman ala sayyidina Muhammadin illati. Aku seneng ya tapi diatur rek ya. Jadi cek rotok seragam ngono ya. Diatur sik nek disitu situ ya ah ya kutu ya masih sana njaluk Kiai Kanjeng ayo Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim وحسن الحواتيم jam liane raga. Om wujud iki tambah kok ana raga. Oke, sekarang saya kita yul-yul. Cuman nada sing kira-kira gelan nang wedok iso. Cobaan we ask the any tune. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tambah kok coba nak cerita Allah wujud agak mayor deh wujud Allah wujud ditambahku mukhalafatun lil khawadisi ia wujud nafsi wa daniyat kutat iradat ilmu hayat sebab sangkar tunil awadi. Juga sudah mempersiapkan dengan Kiai Kanjeng satu nomor yang judulnya Nasam Alaina bersama Mbak Nia ya. Tapi saya ikut bersyukur sih. Kon tahu nyanyi diringi wong Amerika. Lha saiki iki mau. Oh, dapurmu ngomong memboten-boten ngecek tas. Kon niku oleh bojo, kon tau oleh bojo mboten lho, langsung bojomu gak ngekeki kon. Oke, jadi kita bersyukur ya. Ini gabungan yang luar biasa, Torek. Wong Malang etan karo pabrik rokok, gabung karo Mak Nyahan, gabung karo wong Amerika. Sing dinyanyekno duduk lagu Amerika tapi lagu pujian selawat ya, Kak. Iku ndoleko nek malah dia gak ono ya. Gabungan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu En ya. Nanti beliau akan menyampaikan satu nomor. Tapi saya aku takon sih, Pak Agus, panjenengan ingkang menentukan siapa yang menurut sampean cocok dikai hadiah. Tapi aku takon sih, pamul apa sih wujud, kidam, itu sifat-sifat apa? Sifat wajib. Yo, sifat wajib berapa? Sifat wajib 20 sifat Allah wajib ya. Di luar Asmaul Husna meskipun ada yang mirip-mirip ya. Wes iki Pak Agus sampean delok arek sing cantas pikirane sampean kaya dhuwit ya. Nek sekira-kira sing kemeruh junduai. Sing bawa anak iki. Lho sing bawa anak. Nek ngono sampean nyun sewu sampean sing mlaku rono aja. Engko nggawa anak ngadeg rene engko. Lho, ngono rek. Ya, alhamdulillah. Jadi beliau turun ke level rakyat untuk bersedekah. Sifat 20, wujud itu apa rek? Apa masih fitur besi ya no? Apa bedanya karo Allah? Itu kidam, bukan nah, wujud itu ono. Saiki kan yang Nabi ono tak enten. Ketok raine tak gak? Masih gak ketok moto Kanjeng Nabi wujud. Begitulah Allah, kon gak iso ndelok Nabi wujud ya tak gak. Nek kon gurung karuan wujud, begitu kon mate dirubung cacing, ledeh wis karek jerangkong tok. Ya tak gak? Nggih. Wis karek tengkorak karo jerangkong tok. Ku wujud tak lak wis gak. Terus meneh-meneh sing mlebu swarga sapa? Jerangkonge ta awakmu sing saiki. Langil sih. Nah berarti menungso itu wujudnya gak wujud temenan. Sing wujud temenan itu Gusti Allah. Ngono ya. Faktane wong saiki Pak Agus e gak ana kok mergo nek aku ngene kae ana Pak Agus. Nek aku ngene gak ana Pak Agus ya gak. Mergo manusia itu hidup dengan keterbatasan-keterbatasan. Terus kidam dahulu. Wis ana sadurunge apa ae ana. Ngono ya. Bakok. Kekal abadi. Selalu ada, tidak pernah tidak. Selalu berperan, tidak pernah tidak. Ngono ya. Terus apa meneh? Apa? Apa? Mufal. Ala nurun di empune iku. Wis gak apa-apa, gak apa-apa apik-apik. Nek gak ngono gak mbuka kan ya. Semulane sing sregep, ojo tapi ojo gelem dibuka kalau ora arek ya. Buka dhewe lo ya. Mukhalafatul hawadisi tidak seperti apapun yang lain. Laisa kamitlihi syai'un walam yakulahu kufuan akadnya cara jawane tan kino yang apa tan keno kiniro ini cara jawane ya jadi mukhalafatul khawadisi Allah itu ono tapi gak podo karo apa air gak podo karo apa air jadi kon ngarani Allah ini iso bener iso gak tapi pasti tidak bener dalam arti wujud ini ya. Terus mari ngono apa iso amin. Biamuhu binafsihi. Latekmu lak ngadeg dhewe ya. Biamuhu binafsihi tidak perlu apapun bantuan siapapun Allah itu biamuhu binafsihi. Nek menungso kan butuh power, butuh pijakan, butuh energi, butuh macam-macam baru bisa berdiri. Ya. Nek Allah tidak perlu apapun untuk eksis untuk berdiri gitu ya. Terus is yang binasihi kemudian wahdaniyah. Wahdaniyah. Wahdaniyah ya apa artinya? Nek karo ahad bedane apa? Eh? Wahdaniyah itu satu idiom atau satu tata, satu comblongan tata bahasa. Siji tapi gak ono batese. Ya ta gak? Gak ono batese tapi siji. Iya, gak ada batas sih, tidak terbatas, tak terhingga, jadi tak terhingga tapi satu, satu tapi tidak terhingga, infinity, ini ya, ini ya, ya. Jadi wahdaniyah itu infinity, tapi tetap siji, tapi diarani siji ya gak iso wong sak, wong kabeh Gusti Allah. Aku takon, nek kon gawe nyun sewu, kon gawe gedhok teko apa? Pohong. Puhunge kan kula ndek ndi? Pasar utawa nandur dhewe ning kebon ya. Saya aku takon Gusti Allah nggawe awakmu iku kula ndek ndi bahane? Eh? Lah ya, apa jawabe? Nek kon dodolan pecel kan kula ndek pasar kangkung, kecambah, sabdene Gusti Allah nggawe dapurmu iku kula ndek ndi? Dadi nggawe dhewe ataukah Anda itu adalah berasal usul dari badannya Allah sendiri? Ya apa? Ya Gusti Allah ya kon barang iku. Tapi ojo ngomong nek kon iku Gusti Allah. Ngono ya. Ya kabeh melani kon ndelok godhong. Eling Gusti Allah mergo iku Gusti Allah. Meskipun bukan Gusti Allah dalam arti wujud gitu ya, tapi nek gak Gusti Allah sapa meneh liyane Gusti Allah ono ta gak? Apa ada yang selain Allah? La ilaha illallah. Tidak ada apapun selain Allah. Jadi nek ono mego melaku bagian dari Allah. Ono ruang sangat luas itu bagian dari Allah. Ngono ya. Tapi kan ojo mandek. Jadi iku yang ngene ya ngono yang ngene. Dene wong Jawa kan duwe ngono ya ngono tapi ojo ngene. Tak ngono sih ya. Jadi Allah itu sangat dinamis. Allah itu sangat melane Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Nek Maha Besar kan tertentu, eh? Allah Maha lebih besar atau Maha makin besar. Jadi Allah itu tidak pernah berhenti besarnya itu. Tapi yang tidak berhenti bukan Allahnya, pandangan kita. Jadi itu wingi nganggep Gusti Allah tepak yo. Mari ngono ben gak mek tepak rek jos iku rek. Allah itu jos. Mari menene meneh, wah Allah iku wah apa pak temen, jos temen ngono ya. Piar Allah iku piar, pokoknya ana Allah piar ngene ngono ya. Jadi Allah yang Maha lebih besar. Karena dia dinamis terus-menerus menurut pandangan kita, bukan Allahnya sendiri dinamis. Jadi kalau Anda mengenal semesta paralel, multiverse, itu jadi ono awakmu itu jumlahnya gak terbatas. Ada tata surya sangat banyak, galaksi sangat banyak, ada bumi yang jumlahnya bermiliar-miliar di mana-mana, di dalam alam apa semesta paralel itu ya. Ya. Dan itu tidak pernah berhenti, terus tambah terus ono kondi-ndi gitu ya. Ngelakoni hal yang sama dengan ini kono yo ono maknyan lek. Dan itu terus menerus ya. Makanya bedanya manusia dengan Tuhan adalah kalau manusia itu bisa diukur, Allah tidak bisa diukur. Jadi kita cuman makanya kita imani Allah itu ojo nganggo ilmu nang Gusti Allah. Nganggo iman. Sesuatu yang bisa diukur, yang bisa dirumuskan, sesuatu yang bisa dihitung pakai ilmu. Kalau yang tidak bisa dihitung, tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diasumsikan, tidak bisa dikalkulasi, pakai iman. Gitu ya. Ngono ya. Termasuk dalam kehidupan biasa di dunia, ada sesuatu yang pakai ilmu, ada sesuatu yang pakai iman. Misalnya, awakmu, bojomu yang buat gaya apa? Oh, jorong dia bojo, tak pikir kon. Enggak ada bojo, Pak. Ya, siapa apa kon? Enggak apa. Aku takon, sing wis dibujuk sapa? Bu, jusane nyambut jam napa? Nyopir. Temen dan nyopir. Engko mampir-mampir. Aku takon, nek nyambi ilmu pengetahuan iso aja kon mengamati bojomu nyopir temenan ta ono mampir-mampir. Lah gak iso sih. Mosok sampeyan buru-buru terus nyewa intel lah ya. Gak iso, Pak. Ramahnya kepada suami itu urusannya bukan ilmu tapi percaya, iman. Nah, sama Allah tidak bisa dirumuskan. Swargo nggak bisa dirumuskan, neraka nggak bisa dirumuskan. Nggak bisa dinilai lagi. Kata Rasulullah, apa saja yang kamu rumuskan kamu sama mengenai surga itu semua salah. Jadi untuk surga, neraka, Allah dan lain-lain akhirat itu kita tidak bisa tahu, maka kita beriman. Bukan berilmu, ngono ya. Gitu ya. Jadi aja sampai barang sing kudu nganggo iman nganggo ilmu kok kon jeblok dhewe, stres dhewe. Dan barangnya bisa pakai ilmu jangan diimani, kudu dibuktikan. Makanya harus ada penelitian, harus ada rumusan, musyawarah, diskusi gitu ya. Itu bedanya. Kenapa ada banyak penelitian? Karena dia mengurus hal-hal yang bisa diteliti, bisa dirumuskan, bisa diukur, bisa dikalkulasikan gitu. Ngono ya, Rek ya. Is terus apa, Is? Kudrat. Kudrat kuasa kudrat ya kuasa aku mau wis kondo ya sing ngongkon-ngongkon rene sapa menten Gusti Allah Mbak ah Gusti Allah kan sing jodhokno sampean jane sinten kali bojo sampean biyen niku ya mungkin kepeduke ndek terminal iso ya ya ta mergo apa iso tapi asline sing jodhokno Gusti Allah ngono ya rek kudrat iradat iradah apa rek mire Allah. Ulo. Ulo ni arek-arek. Ulo ni arek-arek. Oke, si. Tolong teman-teman dari keamanan mengatasi itu ya. Ampun aman. Wis ya bisa mulai ya. Kontrol. Wakafa billahi wakila. Ayo rek. Wakafa billahi wakila. Wakafa billahi wakila. Wakafa billahi waliya. Ayo bareng. Wakafa billahi wakila. Wakafa billahi waliya. Wakafa billahi nasiro. Wakafa billahi qadiro, ya. Ngono ya. Diapalno ya. Oke. Gusti Allah sing nyukupi aja kuatir. dicukupi terus anggerkan bersyukur, anggerkan ikhlas saat ini temenan, ajur-ajur, sayang menyayang satu sama lain, semua akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Amin. Oke. Sekarang kita dengarkan bersama Kiai Kanjeng bersama Ibu Rasmasen, Bu An N Rasmasen dengan vokalis Mbak Nia ya, Mbak Nia. Nasam Alaina. Tolong Mas Is sama ya pacaran supaya Bu N mikrofonnya bisa apa ono ono sing sing cilik. Thank you. Kita mendengarkan Bu En menyanyikan bersama Mbak Nia penyanyi Nasam Alaina iki arek-arek ngejokno banyu di konyowo mungkin aku dulure Gus Samsudin. Gus Samsudin. Ya. Bener ya, jadi ojo salah sangka ya. Gak ono wong sakti, gak ono wong mandi. Sing mandi mek Gusti. Gusti Allah. Kowe kuabe ku mek Gusti Allah, ngono ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi awak muncul rojitan Nabi Musa. Nabi Musa dengan pasukannya dikejar oleh pasukan Fir'aun. Di tengah jalan Nabi Musa sakit perut. Kemudian dia mengeluh kepada Allah. Ya Allah, ini saya sedang dalam keadaan kejar-kejar pasukan Fir'aun. Saya sakit. Tolonglah karena aku sakit perut. Terus Allah dawuh, kamu naik ke atas ke sana ada pohon, kamu makan daunnya. Nabi Musa naik, belum sampai menyentuh daun, perutnya sembuh. Terus Nabi Musa turun lagi, memimpin pasukan lagi, ternyata sakit perut lagi. Nabi Musa tidak pakai mengeluh, langsung naik bukit, ambil godong, dikerakoti, sambrek, gak waras-waras. Terus protes kepada Allah, ya Allah, tadi katanya kalau saya sakit perut, saya disuruh naik bukit untuk makan daun. Sekarang saya sudah makan daun banyak, ini gak sembuh-sembuh. Terus Allah menjawab, yang bilang daun menyembuhkan perutmu itu siapa? Sing jari ini, sing ngomong nek godong iso marekno penyakitmu itu sapa? Yang menyembuhkan itu Allah. Dan terserah Allah mau menyembuhkan dengan medium atau lantaran daun atau buah atau batu atau apapun, terserah Allah. Jadi urusannya bukan daun, urusannya duduk banyumu karo sebulanku ya, karo sewukku ya. Urusannya adalah kontakmu dengan Allah itu direct apa tidak, ikhlas apa tidak, mulus apa tidak, ngono ya. Jadi ojo ngarani aku pesulap merah ya. Ojo ngarani aku Gus Samsudin dan saya tidak sakti sama sekali. Saya tidak punya kesaktian, saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya kehebatan. Kehebatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak berdaya. Saya itu lemah. Saya lemah-lemah. Aku iso lara stroke sampai ping papat. Ya, masih aku karo Gusti Allah tetap disayang iso tetap nemoni awakmu nek kene ya. Jadi nek teori ini aku kudune wis ngletak wis lumpuh gak iso apa-apa. Tapi alhamdulillah aku jasa nuyun dah semua gitu. Ya, iso ngene lah. Menurut ya. Jadi sekali lagi jangan salah sangka karena kabulnya doamu itu tidak karena doamu tapi karena sayangnya Allah kepadamu, betul enggak? Nah, kita tuh hanya bisa berusaha supaya bagaimana berbuat sesuatu, melakukan sesuatu yang membuat Allah sayang sama kamu. Mulai misalnya gini. Kamu sholat usoli fatul completely ya. Ojo completely akhirnya limang sembahyang dari anu situ. Usoli fatul completely fardun lillahi ta'ala. Ojo ya. Setelah anda nilis Allahu Akbar. Ini ya. Terus ini wajah diwajih adalah di fatul sama-sama. Terus al-fatihah terus surat. Terus ruku Allahu Akbar. Sekarang tak saya tanya. Singarang Allahu Akbar itu apa? Allah. Mesti Allah. Yang bikin koreografi ngene iki. Dadi Allah Akbar iku ana sing Allah ngene ana sing mergo rasa-rasa mari tangi turu ya. Allah ana Allah ngene ya ana. Ana sing Allah Allahu Akbar ngene ya ana. Allahu Akbar ngene ya ana. Iku terserah Allah benar tapi bahwa itu adalah ciptaan Allah. Dadi nek Gusti Allah muru ikon ngene orek. Terus awakmu ngene subuh-subuh. Allah seneng tegak. Jadi hiburlah Allah selalu dengan melakukan apa-apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi atas perintah Allah. Senengno Allah, terus awakmu insya Allah disenengno Gusti Allah. Amin, amin. Dan kita sekarang ini seneng-seneng nyanyi-nyanyi sama Bu En sama semua kita. Tapi harus seneng kita itu Allah juga seneng. Ojo sampai awakmu seneng tapi Gusti Allah maido. Ya. Jangan sampai Allah tidak suka apa yang kita suka. Maka marilah kita mencari yang menghibur, yang senang, yang bahagia, yang Allah sendiri juga bahagia melihatmu bahagia. Ngono ya rek ya. Cetha ya. Jadi sekali lagi, gak apa-apa tak sebuli. Dibanding tak isi set. Ojo kuatir gagane aku sisi. Ulo tak didoni gelem ngono lho. Kata idoni. Gelem kan saking cintanya kita di antara kita maka iduku iku kaanggep lantaran kabul dan kah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku gak janjani yang aku gak, saya tidak ikut punya. Aku kamel duwe awakku dhewe. Aku kamel duwe negara, aku kamel duwe bumi, aku kamel duwe apa-apa. Yang punya hanya Allah. Yang mengabulkan hanya Allah. Yang boleh melarang hanya Allah. Yang berhak memerintah hanya Allah. MUI berhak merintah tak? Badan. MUI berhak mengharamkan tak? Badan. Tidak berhak. Nabi Muhammad pun tidak berhak mengharamkan sesuatu. Karena Nabi Muhammad kamel duwe. Kamel duwe sing duwe mek Allah. Rasulullah Muhammad hanya boleh menyampaikan larangan Allah tapi dia sendiri tidak boleh melarang. Makanya ada kalimat di Al-Qur'an la limatu kharrimuma iso ngaji kan. Ayo dengerin. Limatu kharrimuma ahallallahu lak. Ayo. بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ قَدْرٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Aku kepingin kabeh oleh ganjaran, kabeh disayang Allah, mulane dibagi-bagi ya. Wis awakmu wa'ma adraka ma lailatul qadr terus diselami Mas Slami. Ayo is kan apal kabeh ina anzalna ya. Nek kapal ngarito menehnya. Ya. Ngarito. Ayo. Wama. Ya. Wama. Adro kama laylatul qadr. Laylatul qadr khair. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. Masya Allah, Masya Allah. Ngene iki Kanjeng Nabi seneng tak atine. Para malaikat, Gusti Allah dhewe seneng dadi awakmu oleh bojo wayu. Tapi rada gendeng. Gak. Ya dongak narek ya. Uripe lancar, karirnya meningkat, ya toh berkah semua yang didapatkan. Udah tenang aja. Kon nek aku guyon sok muring-muringan kon. Tambah tak nemen lah kon. Ini ya. Okay, jadi sekarang gini. Wis mudun meneh gak apa-apa. Engko nek tak jaluk kosidahan ta selawatan maju meneh ya. Jenengmu siapa sih? Ahmad Muzaki. Waduh, Jombang. Adik Podoroto. Jogoroto. Jogoroto kan apane Mbah Ridwan. Garu kan ya. Lagu pian sering nang Jogoroto. Muzaki ku adikku nomor 11 lek. Ku nomor 4, adikku sing nomor 11 jenenge Muzaki sing ngurusi Kiai Kanjeng iki. Sing ngurusi manajemen Kiai Kanjeng yang berhubungan sama Pak Agus itu Zaki juga namanya. Ngono ya. Cuman Zaki ku kalah karo awakmu mergo awakmu pinter ngaji. Masih gak tapi ganteng. Ya tapi gak masalah. Ganteng gak ganteng nggone ndek jero gak ndek rai tak ngono ya. Sing penting sumringah baikan hatimu mancar dari sorot matamu ya. Akhlakul karimahmu mancar dari wajahmu lak ngono. Ya. Terus kalau kamu orangnya yang baik ya, gak mungkin tanganmu grawil-grawil gitu. Ya, gitu ya. Jadi pokoknya dengar ada ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak, ya Amin, ya Rabbal Amin. Ya, wis, lunggu sih. Oke, teman sekalian kita teruskan gini. Kita harus sambung sama yang kecil, yang lokal dulu. Ini kan pengajian ini terselenggara, Mak Ian terselenggara karena undangan dari Pak Agus. Nah, kita minta dan kita meluangkan waktu dan ruang dan kebesaran hati untuk mendengarkan Pak Agus. Asal-usul ya apa sampean kok ndamelnya teniki. Terus sampean duwe aspirasi apa nang kanca-kanca masyarakat sekeliling di sini dan seterusnya. Asline Solo beliau ya. Solo tapi ndek kene gawe pabrik. Beliau dulu dibentul saiki gawe pabrik rokok Mahayana dan lain-lain itu gitu ya. Pak, Pak Agus nyuwun sewu sampean kandhani arek-arek. Dene sampean kating kae dhuwit kondo sik ya. Diroyok karo arek-arek engko sampean bundas kabeh engko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini sebetulnya spontanitas. Pada saat suatu malam saya bertemu dengan Mas Aan dan Gus Agus, kita agak mengeluh karena rokok kita kok turun sekali. Kemudian kita ingin berbagi, kita berdoa saja kepada Allah ya supaya kita ini bisa tetap langgeng. Nah, dari pembicaraan itu saya sangat terkesan dengan Cak Nun ini sudah lama, hampir 10 tahun lebih saya beberapa kali satu pesawat dengan beliau. Dari beberapa kali berbincang-bincang dengan beliau nunduk pesawat. Aku kurang tahu ya Pak, mengenai pesawat. Kebetulan satu pesawat, kebetulan. Cak Nun dari Jakarta, terus pernah ke Malang juga satu pesawat, saya sempat ngomong-ngomong. Untuk itu saya disupport oleh Mas Aan dan Gus Agus. Nah, kontaklah Mas Aan karena punya kontak Mas Jaki. Punya kontaknya Mas Jaki. Kontak malam itu kontak. Awalnya tanggal 11. Kemudian kita diundur untuk yang tanggal 20. Ya sudah terjadilah di sini. Semoga dengan kita berdoa semua ini Tuhan mengabulkan dan memberikan hidayahnya untuk kita semua. Sehingga kita semua tetap bisa bekerja, semuanya merasakan kebersamaan, kebahagiaan daripada kita berusaha semua ini. Itu aja, terima kasih Mbak. Ono singkat takon-takon, kasih enten lowongan tak jawab ya. Akhirnya ya, silakan ya. Aki, aku tak terima kelarmu ya. Gajimu cukup 5% kayak aku. Ya, ada pertanyaan. Selama ini masyarakat merasa terganggu apa? Tidak dengan pabrik ini. Betul. Tidak Pak, jadi halal. Halalan thayyibah jadi insyaallah. Jadi ewang ngono rek ya. Pun dadi sampean duwe usul-usul apa karena perusahaan itu berdiri di tengah masyarakat sehingga nomor satu yang dipikirkan oleh setiap perusahaan yang berdiri itu kan badine tapi masyarakate. Itu selalu saya tekankan kepada semua pengusaha terutama yang di Kalimantan. Saling menggali batu bara, menggali apa gitu ya. Itu tak sampean pelajari sik masyarakat ya apa, sampean newangi sik masyarakat kait nggih pabrik. Utawa bersamaan dengan pabrik itu sampean ada program-program untuk memberdayakan masyarakat dengan berbagai cara, apa di wilayah transportasi, pertanian, dan seterusnya gitu ya. Jadi, alhamdulillah Pak Agus juga melakukan hal yang sama, padahal belum pernah ketemu saya. Dan Pak Agus punya hati emas sebagai seorang pengusaha, insya Allah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampean dongakno cek sampean juga, nek sampean dongakno sampean kok kena pantulan dungo sampean dhewe sok kuat ya. Sing jadi ojo medit karo dungo rek. Iya, pokoke dongakno wong iku kok sampean dhewe oleh. Sampean dhewe kepantu apa ke terpa, apa mendapatkan pantulan karo jawane apa rek. Kesawapan dhewe kan gitu. Dadi nek kon apa? Kesababan ya. Nek kon duwe ati elek karo wong kon kesababan elek dhewe kan gitu. Dadi ayo awake dhewe urip gak gampang. Alhamdulillah bisa ono perusahaan dengan menampung tenaga kerja berapa Pak? Semua Pak. 2000 lebih karyawan atau buruh atau pekerja di pabrik beliau ini gitu ya. Nanti kalau ada inisiatif apa-apa dari kegiatan sosial Arang Taruna atau apapun, maaf Pak Agus gitu ya. Dan saya siap ngewangi sebagai wong tuwek rek. Aku wong tuwek temenan. Nomor satu Pak Agus itu menekan pokoknya kabeh wong iku kudu nemokno segala sesuatu dalam hidupnya yang membuat dia bersyukur. Jadi pelajaran utama dalam setiap pendidikan dunia ini adalah kepandaian bersyukur. Semakin awakmu pinter bersyukur, peka untuk bersyukur, sadar untuk bersyukur, semakin enak urip. Karena syukur itu lawannya kufur atau kafir adalah syukur. Jadi wong kafir itu waliannya adalah wong syakir. Nek awakmu mendidik diri dengan keluargamu dan teman-temanmu menjadi orang yang selalu bersyukur, maka rezekimu akan melimpah-limpah. Sing seneng bersyukur karena Allah jelas la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah sebagai orang Indonesia ini konco-konco wis aja adek mikir sing gede-gede, aja adek mikir pemilu. Wis nek pilbup ngono gak masalah wis. Karena maju tidaknya Indonesia itu ukurannya kabupaten. Nek ndandani sak Indonesia gak ono sing iso. Tapi nek kabupaten ini api, kabupaten ini gini api, gini api. Kami insya Allah saat Indonesia iso get katut api. Tapi kalau Indonesia secara keseluruhan itu gak salah kedaten. Indonesia itu seharusnya adalah super power di dunia. Tidak ada TKI, TKW Indonesia ke luar negeri. Mestinya dari luar negeri banyak pelamar-pelamar TKI, TKW yang masuk Indonesia. Seharusnya. Karena kita punya alam paling subur. Ya. Apa lagunya ya? Dan lautan. Hanya kolam ya, apa ya? Kok kolam susu seneng ora arek. Wanter Pak. Pas kolam susu. Ya, yes. Sing apal susune tok. Ya. Kon dhewe ngono. Mudu-mudu kancamu kon dhewe ya. Jadi teman sekalian asli ya saya itu mengembara sampai ndukur-ndukur sampai nuisor-nuisor sampai gogoh yuyu lah gampangane sampai weloki kabeh keadaan di dunia karo di Indonesia. Indonesia itu seharusnya super power. Tahun 1957 kita itu menghutangi uang sangat banyak kepada John F. Kennedy presidennya beliau dulu dan Mao Zedong pada tahun 1957 dengan perjanjian yang disebut Yunnan Agreement ya. Dan kita punya harta benda luar biasa banyak. Tetapi kita salah bikin bentuk negara, kita salah bikin pengelolaannya, kita salah khilafahnya. Jadi salah kita dan sampai saiki. Akhirnya banyak hal yang merupakan rezeki Allah menjadi malapetaka bagi kita gitu ya. Cuman kita ini ketika mau bikin negara itu rodok kurang pas, rodok kurang rembuk gitu loh. Kita bikin negara kesatuan. Kalau ada kemungkinan lain bisa federasi, bisa Commonwealth, bisa perjikan, bisa persemakmuran dan seterusnya. Karena Majapahit dulu adalah negara persemakmuran. Negara yang tidak ada satu kekuasaan, tapi kerjasama antar perjikan-perjikan. Terus setiap sak peken itu 35 dino ya, sak. Cara gini apa? Selap-selap selapanan ada upacara ngombe kendi emas, seperti orang Indian menghisap pipa perdamaian itu. Kita tuh di semua penguasa-penguasa dan pimpinan dari berbagai daerah di seluruh Nusantara itu kumpul di Majapahit untuk berkeliling minum air kendi emas itu, jadi upacara kendi emas jenenge. Kita itu persemakmuran. Negara kesatuan itu dimulai oleh Panembahan Senopati ketika awal Mataram kedua, setelah Demak, setelah Pajang. Tapi gak usah tak no. Wong ku para stakeholder negara sendiri tidak pernah mengurusi itu gitu. Jadi penting awakmu di Kabupaten Malang, di desamu, di kecamatanmu, awakmu kompak satu sama lain, saling menolong satu sama lain, dan ojo muring-muringan, ojo dikit-dikit sini, sedikit menista, dikit-dikit menunggu ya. Awakmu rembuk, yang banyak apa namanya musyawarah dan apa, jembarkan hatimu, luaskan hatimu, segarakno hatimu ya, supaya kita mendapatkan kemaslahatan ke masa depan. Karena kita punya masa depan yang kalau kita benar berlaku sekarang, masa kita itu luar biasa. Tidak perlu menunggu 2045. Lebih cepat dari itu kita bisa menjadi superpower dunia kalau kita mau. Tapi kita bisa berbuat 100 kali lebih hebat daripada itu. Rakyatnya paling tangguh, Bu En. Rakyat Indonesia itu paling tangguh. Saya lihat Malang aja sekarang, saya keliling ke kecamatan itu kan sangat maju secara material, secara ekonomi sangat maju, karena wong Jawa itu ubet pol, ubet apa ya? Ketun. Ubet itu pokoknya super effort. Telaten enggak ada bahasa Indonesia. Telaten itu apa ya? Bukan teliti, Bu. Telaten. Telaten itu tekun, gigi. Tekun, gigi, sabar. Rajin. Doing things with rajin, tekun, teliti, telaten, kadek titen. Nah, banyak sekali etos-etos Jawa yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, Inggris atau Arab. Nah, itu saya mengenali etos-etos Jawa itu, saya gali semuanya ya. Borobudur itu ngerti ya? Borobudur itu di tengahnya Pulau Jawa. Itu didirikan pada abad 8 sampai 10 Masehi ya. Itu berarti satu abad setelah hadirnya Nabi Muhammad di Arab. Borobudur itu bukan bangunan mal, bukan bangunan ekonomi. Borobudur itu bangunan kebrahmanaan, bangunan religius, bangunan rohania. Di atas Borobudur itu ada antena. Ada antena yang namanya catra. Kalau Anda belajar fisika, dulu orang yang datang ke Borobudur itu mubeng, nengen ini kira, arah jarum jam. Kalau ada kumparan putar ke kanan, itu berarti Anda menyerap energi dari langit dan alam semesta. Anda mengambil energi. Kalau di Mekah itu Anda putar ke kiri, Anda mengembalikan rezeki itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hidup adalah Borobudur menuju Mekah, Borobudur menuju Ka'bah. Nah, catra itu betul-betul ada. Kalau pembangunan Indonesia berpedoman kepada Borobudur dan Ka'bah, kita akan punya metode yang berbeda. Kita akan lebih memakmurkan rakyatnya. Dan rakyat Indonesia itu berdemokrasi tidak dengan ilmu, tapi dengan rasa, gitu ya. Gak diapa-apa, ini demokrasi-demokrasi dewe, gitu ya. Kecuali Erek Saiki ya, Erek Saiki sudah kurang ajar, gitu ya. Tapi kita itu memiliki kemampuan-kemampuan yang sebelum agama Islam datang kita sudah tahu itu semua. Misalnya, awakmu tahu kurungu, kualat. Kualat itu ada penjelasannya dari Islam. Ngunduh waing pakarti. Cek ketitik Allah ketara. Itu kita sudah punya sebelum Islam datang. Dan semua itu ada dalam Al-Quran. Tanpa orang Jawa membaca Al-Quran, orang Jawa dengan peradabannya sendiri sudah mengetahui bahwa hidup itu kayak gitu. Dan itu sangat banyak yang lain. Jadi, awakmu bangga jadi wong Jawa, dan ojo kelangan Jawamu. Meskipun Anda Indonesia itu hanya kesepakatan politik teritorial, tapi Indonesia itu bukan kebudayaan, karena kebudayaanmu Jawa. Jadi kamu jangan jadi babunya Indonesia, jangan jadi budaknya Barat, jangan jadi budaknya Arab. Anda lebih tua daripada bangsa Arab, bangsa Eropa, termasuk Viking, termasuk Yunani, Anda lebih tua. Anda itu lebih berpengalaman mengolah hidup daripada semua penduduk di dunia. Cuman orang Indonesia kan sekarang begitu kuliah, begitu dadi wong pinter, terus mentertawakan sendiri situasi-situasi bangsanya. Kalau dikasih tahu itu untuk diguyu. Gitu kan. Bahkan saya itu menyelidiki sampai ke langit, sampai ke surga neraka. Misalnya kontak Anda nih, kenapa Adam turun ke bumi? Ah, besar arek-arek. Karena mau beol. Iku aku taruhanku, aku diuring-uring karo ulama-ulama lho ya. Ya apa cak nunu ngomong ku Nabi Adam mudun nang bumi karena lho. Sekarang Anda kan cuma ingin masuk surga. Kira-kira keadaan surga sama bumi sama enggak? Beda. Di sana ada bau busuk enggak? Ada orang beol enggak? Gak ada. Ada orang kencing enggak? Gak ada. Di sana enggak ada residu. Di surga itu seluruh tanaman itu mengalami recycling totally. Jadi dia mendaur ulang secara total sehingga semua tetap menjadi nutrisi dan gizi. Kalau bumi, kamu makan kan ada sisanya, ada residunya, ada sampahnya. Di surga tidak ada sampah, kan jumbleng. Di surga tidak ada WC umum. Lanek kon itu sembahyang bendino sampai bundas batukmu, melbus warga di kono podoa yang jumbleng sambar gaya apa kan. Ya. Maka secara rasional memang tidak ada. Surga pasti indah, surga pasti harum, surga pasti enak untuk semua penghuninya kan gitu. Maka ketika Nabi Adam makan buah khuldi, tanpa dia buah khuldi itu adalah tanaman asli bumi yang disimpan contohnya di salah satu museum di surga. Maka ketika habis makan itu Adam kudu nising, dia mau beol, dia mau buang air besar. Sehingga ada ganjel-ganjel di perutnya, terus bilang sama Tuhan, ya Allah kok saya ganjel perut saya ini ada apa? Terus Allah bilang, menunggu kudu nising dam jenenge. Gitu kan. Ya, tapi kan gak oleh ngising di suarga, kan kudu mudun nang bumi kan, itu gak ngising bumi. Akhirnya Nabi Adam sama Bu Hawa diantarkan malaikat Israel turun ke bumi. Dalam keadaan kebelet, ngising. Jadi begitu turun itu langsung, delodok-delodok. Ojo muring-muring, yang Anda lihat adalah simulasinya rasional enggak? Gitu. Nah kemudian ada banyak paket-paket berikutnya yang saya selidiki itu ya, dengan cara saya sendiri ya. Tapi pokoknya intinya Anda itu turunan Nabi Adam. Karena sebelum Nabi Adam sudah ada manusia purba, betul enggak? Sudah ada manusia gua, sudah ada manusia nomaden dan seterusnya. Nabi Adam itu kan baru sekitar 12.000 tahun yang lalu. Sementara para penghuni langit di sana itu kayak iblis itu hidupnya sudah. Dia ibadah kepada Allah setelah dia berperan sebagai malaikat karena dia aslinya jin. Itu 850.000 tahun iblis itu. Maka dia ketika disuruh Allah wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia pikir yang dibilang oleh Allah tadi adalah manusia banujan atau manusia purba di bumi yang dia sudah bergaul selama 1000 tahun di sini. Iblis menolak sujud, maka dia jadi iblis. Aslinya dia adalah Kazinul Jannah. Dia Al-Khosik, dia Ar-Rokik, dia Asajid, dia Al-Zahid. Dia adalah makhluk yang paling mulia di antara para malaikat. Ya. Tapi dia lalai, dia pikir itu bukan, dia pikir itu Banu Jannah. Padahal Adam adalah manusia yang sudah di-upgrade oleh Allah. Banu Jannah yang sudah di-upgrade dengan akal fikiran dan hati nurani. Menurut ya, contoh ya. Jadi kan awakmu itu jadi orang Jawa itu sing bersyukur. Bersyukur. Wakil aku cerita wakil. Pokoknya malam hari ini Pak Agus menyarankan pokoknya nomor siji. Pengurus itu nomor siji pinter bersyukur. Nomor siji. Gue. Bayangin kan dua anak menemani. Dua anak. Anakmu cengir lahir lak nangis sih. Bayangin anakmu guyu. Lahir wah. Bingung, Pak. Gendeng bapaknya ya. Nangis, manu di maringono dikai susu karo ibu terus nyusu toh anakmu. Aku takon sing murui bayi nyusu iku sapa? Bapake. Gusti Allah, Pak. Gusti Allah. Lah iya. Mosok bapake ngene lho, Nak. Betul enggak? Jadi begitu tidak terhitung hal-hal yang harus kita syukuri ngono ya. Ngerek ya. Oke. Di saiki alhamdulillahirrahmanirrahim malam ini kita bersyukur tadi termasuk adanya pabriknya Pak Agus ini tolong kerjasama sampean semua ya. Pokoknya ono opo-opo tentu saja biasanya tetap ada masalah satu dua ya. Tolong dirembuk, kawan baik-baik, rembuk baik-baik, perwakilan sejumlah orang pemuda misalnya, rembuk sama Pak Agus. Pak Agus tidak curang insya Allah, Pak Agus itu kepingin dandan-dandan, Pak Agus itu pingin mamayu hayuning bawono. Karena beliau adalah orang yang juga sangat bersyukur, ngono ya. Oke ya teman-teman sekalian, pokoknya kuncinya malam ini bersyukur ya. Seluruh hal itu Anda kuncinya bersyukur. Apapun yang terjadi, balik bersyukur lagi. Balik beriman lagi, balik bersyukur lagi. Gitu ya. Dan Anda akan dibimbing oleh Allah naik gelemun itu terus. Tiga kali Anda membuktikan bahwa Anda adalah manusia yang pandai bersyukur dan tetap beriman. Anda akan sama Allah dibimbing untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih tinggi. Amin, amin, amin. Kegembiraan Anda semua malam hari ini mudah-mudahan juga merupakan kegembiraan para penghuni langit, para penghuni alam semesta yang maha luas, dan syukur juga merupakan senyuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Saiki tak buka pertanyaan Anda nek ono, boleh ke saya, boleh ke Bu En, boleh ke Pak Agus, boleh ke siapapun saja. Nek ono. Satu. Maju sik. Diatur sama Mas Imam. Atau ke kiri, sama. Nah, iso pertanyaannya yang relevan dengan acara kita malam hari ini. Ayo, Mas. Ayo. Ya langsung, Mas Nikol. Tolong mikrofonnya Mas Islam, Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya ke Pak Agus. Ngadep penonton tadi, ngadep ke penonton ya. Saya Yusuf dari Blue Lawang. Saya mau tanya ke Pak Agus. Pak Agus itu kan sudah lama di dunia entrepreneur atau di usaha ya Pak Agus ya. Saya tanya dua hal, yang pertama, apa keistiqomahan Pak Agus atau hal yang dilakukan Pak Agus terus menerus dari awal sampai sekarang itu. Yang kedua, sama prinsip apa yang dipegang Pak Agus untuk terus menjalankan perusahaan ini. Itu. Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan. Yang menurut saya, yang menurutnya golek ilmu, golek poe. Ojo mek ngerakoti woe, tapi juga ditelok sampai oyote, sampai buminya, bahkan sampai turia dan alam semesta. Ngono ya. Dicatat dulu pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kula badhe tangleten Banun. Sesuai yang diceritakan Banun bahwa Indonesia adalah superpower, yang saya tanyakan, nopo kok panjenengan boten memberitahukan kepada pemerintah bahwa ini yang salah, ini yang benar, nopo harus pemerintah tenjenengan, nopo panjenengan sing dugi pemerintahan Banun. Oke. Oke, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Alvin Izzuddin saking Malang. Wonten dua pertanyaan. Banun pertama terkait, kan biasanya sering kali Banun mengucapkan kepada, mendoakan kepada kita agar supaya besok kita ini 5 sampai 10 tahun ke depan agar bisa menjadi pemimpin bangsa. Lalu bagaimana cara kaum muda, kaum penerus bangsa ini kelak bisa ikut berkontribusi untuk mengelola negara, provinsi, kota. Sedangkan saat ini pemerintah-pemerintah baik daerah maupun pusat, setahu saya masih dominan diisi oleh anggota-anggota partai politik yang banyak kepentingan di belakangnya. Apakah mengelola negara, mengelola daerah, kita sebagai kaum muda, kaum penerus bangsa harus terjun ke partai politik atau tidak? Pertanyaan yang kedua mengenai adanya Tuhan tadi, Banun mengatakan bahwasanya semua yang ada di sini adalah manifestasi dari adanya Tuhan. Kita melihat daun, kita melihat adanya Tuhan. Semua yang ada di bumi, ada di alam semesta ini berkaitan dengan adanya Tuhan. Lalu bagaimana dengan keburukan? Apakah keburukan itu bagian dari Tuhan? Terima kasih. Oke, pertanyaannya top, Rek. Tidak di semua komunitas Ma'iyah dan masyarakat ada pertanyaan yang semendasar itu. Tepuk tangan untuk ketiga-tiganya. Jangan meneh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Am dari Jombang. Saya akan bertanya mengenai tema yang mengenai melestarikan budaya rokok kretek Indonesia. Yang pertama, alhamdulillah saya jurusan olahraga dan banyakkan teman-teman mahasiswa, terutama teman saya sendiri, walaupun jurusan olahraga, tapi kebanyakan mereka itu merokok. Dan saya elaborasi dan saya kritisi, ternyata dari segi prakteknya itu luar biasa. Dalam artian mereka itu juga rokok aktif, tapi olahraganya itu mumpuni. Contoh seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah, yang saya lihat di lapangan terkait teman-teman saya melakukan praktek olahraga, ternyata orang yang enggak pernah merokok sama yang merokok itu, kebanyakan kualitas dari segi hasilnya, kebanyakan mungkin dari mereka adalah yang sering merokok, tapi kualitas olahraganya juga bagus. Nah, ini pun hasilnya sangat luar biasa. Nah, mungkin saya tanya ke Bapak Agus, apakah kandungan dari rokok hanya nikotin saja ataupun ada kandungan yang lain, sehingga dari mereka ini, teman-teman saya sendiri yang perokok aktif ini mempunyai tenaga yang luar biasa, namun hasilnya juga sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung menonjok komunitas kita pada malam hari ini, dan saya kira bagus, harus kita cari jawabannya. Dan dan kita harus terus bersedia untuk meneliti dan mengamati segala sesuatu yang menyangkut rokok dan kesehatan manusia, karena rokok terkait dengan kesehatan biologis maupun psikologis, kan gitu. Cukup ya, Papat. Kisah persilakan pertama Pak Agus. Mas Sinten, Mas Yusuf. Ya, untuk yang pertama ya, bahwa kita ini utamanya kita, saya itu tujuan di dalam berusaha ya. Saya satu prinsip saya harus bisa sejahterakan anak buah saya. Yang pertama. Mungkin semua hanya orang tertentu, orang dekat saya yang tahu, di saat kita pernah kesusahan kebakaran ya, karyawan saya tahu semua, itu saya kumpulkan, pilihannya dua. Lanjut, kita dengan segala upaya kita mau bersama, atau kalian menunggu turunnya asuransi yang akan kita bagi. Pakat untuk lanjut. Di Tuhan alhamdulillah, seminggu saya pontang panting ngurus ke Polda, ngurus ke Solo, ke apa. Tuhan Allah memberikan luar biasa keajaiban, kita bisa produksi lagi. Dan itu sangat hal yang di luar kemampuan saya, menurut saya. Di luar kemampuan saya. Hari ini pun kalau saya berpikir kok waktu itu kok bisa ya. Waktu itu kok bisa. Bayangin masa Polda. Di sana ya juga dikuyo-kuyo ke sana ke sini kan, terus kembali terus ini. Itu saya alami dengan sampai ke Solo ke ini sama mekanik saya Pak Yani, enggak tahu hadir enggak di sini. Ya, itu jadinya berat lah, enggak saya enggak perlu ini. Tapi inti kalau saya ingin kalau Mas ingin berusaha, pikiran Mas sejahterakan karyawan Anda. Insya Allah Anda akan sejahtera. Yang kedua tadi apa Mas? Hal yang dilakukan Pak Agus secara kontinu. Ya kembali kepada, kalau kontinuitas itu kembali ke kemauan kita, dasar kita tadi. Ya. Saya sampaikan ke Mbak Nun, sifat dasar itu kadang Pak untuk bersyukur dulu. Saya selalu ingin sampaikan, kita tuh harus bersyukur dulu. Apapun keadaannya hari ini, ujian berat, harus bersyukur dulu. Itu adalah sesuatu yang mungkin Tuhan berikan kepada kita untuk yang lebih-lebihan. Seperti acara ini, ya, mungkin nanti ada acara-acara lanjutannya. Itu konsistensi dari diri kita sendiri. Awal dari contoh Mas. Mas mengelola waktu aja bisa enggak? Waktu enggak bayar loh Mas. Yang bisa ngelola sampean dhewe to. Sampean janjian wae wong jam berapa? Ya, itu kan yang mengelola Anda sendiri. Kalau Anda seorang bos, bosnya mau telat mau apa, orangnya nunggu. Tapi alangkah baiknya kalau Anda enggak terlambat lakukan itu. Sekian, terima kasih. Di saya meneruskan dari Pak Agus dulu ya. Syukur itu kan ada habitatnya atau ada algoritmanya. Jadi kon duwe-duwe akeh durung mesti rezeki. Ya. Kon duwe penggawean itu juga ujian, juga syukur, juga cobaan dan seterusnya. Bahkan bisa malah petaka. Oleh karena hidup itu harus terus-menerus aktif kowe iki untuk ndunungke atau untuk mencari kebenaran dari yang Anda lakukan dan Anda peroleh. Anda tahu Pak Agus ini bukan seorang muslim. Dan saya kan tidak pernah peduli pada formalitas itu gitu ya. Saya oke. Aku diundang setan tak tekani orek. Karena saya tahu saya tidak akan bisa diapa-apain oleh setan. Saya yang bisa membuat setan kecewa. Saya tidak bisa dibikin oleh setan untuk kecewa mergo aku diapa-apakno gak iso, aku ngono iku gitu. Komah ngono iku. Terus kadang-kadang kita itu ngene rek. Waktu misalnya ya, waktu itu kan rezeki yang luar biasa yang tidak bisa diciptakan sendiri oleh manusia. Barang siapa males, itu nek aku ngarani dosa iku. Nek kon keset iku dosa rek. Anda diberi waktu, diberi badan, diberi perangkat, diberi semuanya untuk bekerja keras. Dan Allah mengatakan, "Wa may yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan." Barang siapa tidak ada syarat Kristen, tak Buddha, tak komunis, tak apapun. Pokoknya sapa wae sing kepengin doan karo Gusti Allah. Berdoa itu bentuknya gak karo, pokoknya berdoa kan enak atau tepat atau tepat ya. Mayar duli ko arab barang siapa mendambakan pertemuan dengan Allah. Meskipun kita tidak bisa membreakdown pertemuan dengan Allah itu ya apa bentuknya, fisik apa tidak, biologis apa tidak, kita tidak tahu. Pokoknya berdoa Gusti Allah itu kan pengalaman yang paling inti, yang paling tinggi, yang paling luar biasa. Allah mengatakan, barang siapa ingin bertemu denganku, dengan Allah, maka beramal solehlah. Fal ya'mal amalan solehan. Amal soleh gua amal soleh itu ya sembahyang ya amal soleh, poso ya amal soleh. Tapi amal soleh jauh lebih luas dari itu. Jadi, amal soleh itu menurut saya adalah segala sesuatu yang kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan. Kalau sudah baik, dibikin lebih baik. Kalau belum baik, dibikin baik. Jadi soleh itu sesuatu dandani. Nek ono barang bocor tambal, nek ono barang kurang subur disuburno. Pokoknya amal soleh adalah segala kegiatan manusia yang memperbaiki keadaan hidupnya. Kehidupan, memperbaiki keadaan kehidupan. Tidak hanya dirimu, tapi seluruhnya. Makanya saya pernah nulis sekitar 30 tahun yang lalu di Kompas, Pak. Judulnya adalah buruh adalah kekasih. Jadi pemilik perusahaan dan direktur perusahaan ini menganggap semua karyawannya adalah kekasihnya. Dan kekasih selalu adalah pihak yang nomor satu yang ingin kita sejahterakan. Di nek kepingin perusahaanmu losing, iki pabrik iki gak ono sing nyambut gawe rek. Nek kamu itu yang jenenge manunggaling kawula lan Gusti. Iki duduk masalah kebatinan. Jadi manunggaling kawula lan Gusti ini menyatunya Allah dan kawula atau karyawan atau buruh atau rakyat di dalam hatinya Pak Agus. Di dalam hati Pak Agus itu Allah itu dadi siji karo karyawane. Nek Pak Agus menyalahi Allah, karyawane sengsara. Nek karyawane dilarani karo Pak Agus, Allah sing muring-muring. Jadi barang sama mempersatukan, kalau Anda presiden maka Tuhan dan rakyatmu adalah nyawiji atau tauhid atau menjadi satu. Dia mendapat sebab akan menerus. Kalau engkau baik sama rakyatmu, Allah senang dan memberkahimu, tapi kalau kau menyakiti rakyatmu, Allah yang akan marah. Kalau kamu menyalahi Allah, rakyat ikut sengsara. Gitu. Jadi itu yang namanya manunggaling kalau Allah Gusti. Gitu. Itu syukuri kok pelajari, rek. Dipelajari syukur itu gampang-gampang angel-angel gampang. Gitu. Nah kita kan tidak ada pelajaran bersyukur di sekolahan. Masih di madrasah, di aliyah, di UIN, di pesantren pelajaran bersyukur gak ada toh. Kurikulum bersyukur gak ono, padahal itu yang nomor satu bagi manusia. Bersyukur sik wong kono gak duwe apa-apa iki duwe apa-apa gak duwe apa-apa iku jangkep duit iki duwe driji. Saiki drijimu 5, jalan kono sembayang ping 5. Terus awakmu ping 4, ya wis gak apa-apa ping 4 ae tapi drijimu tak jupuk situ ya apa kon. Kita itu dalam keadaan miskin, tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya apapun, itu tetap punya sangat banyak hal yang membuat kita hidup. Dan bangsa Indonesia menurut saya adalah bangsa yang sebenarnya Pak secara random itu bangsa yang paling banyak bersyukur. Mulanya Indonesia tidak pernah bisa membuat rakyatnya krisis. Nek krisis ekonomi nasional berkali-kali ya. Tapi rakyatnya krisis enggak. Masih ya krisis nasional tapi mal ya be. Pasar ya be gitu. Arek-arek yang guyang-guyu terus. Gak duit-duit wani duit anak meneh. Gitu kan. Jadi rakyat Indonesia menurut saya cukup ideal. Mulanya tak jaluk konco-konco sing karyawan dan sini maupun masyarakat sekitar itu selalu memakai rasa syukur sebagai landasan utama dari menjalani kehidupan. Bersyukur itu ketoke gampang tapi angel, ketoke angel tapi gampang. Wong kon saiki turu gak tau urus jam piro. Kon anggitmu iso turu takon iku mek diturokno karo Gusti Allah. Anggitmu kon iso tangi gak iso kon ditangekno karo Gusti Allah. Meskipun Allah mungkin ngongkon malaikat, ngongkon sopo. Kan Anda hakikatnya tidak pernah bisa tidur. Ono sing tau nyarti, aku mah bengi turu jam 11, menit ke 32, detik ke 40. Lagi harus ya kan, kapan jarak antara tangi nang turu itu lagi harus ya kan. Itu semua dalam kuasa Allah. Jadi awakmu itu gak iso apa-apa. Kita itu tidak berdaya. Makanya ojo pisan-pisan awakmu tiwa Gusti Allah. Itu namanya bersyukur yang nomor satu. Selebihnya adalah semua yang kita gunakan tiap hari ini. Bayangnya diriji ini gak ngini rek. Iki kalau Gusti, ini ciptaan yang luar biasa diriji ini. Nek kok gawe ngurek-urek kuping sing ndi? Nek gawe opil sing ndi? Nek gawe ngempoki kabeh ngene iki. Artinya ini ndak hanya diriji tok, ciptaan konsep arsitektur diriji iki luar biasa. Ono jempole, ono telunjuke, ono jari mani, ono jari tengah, ono jari iki disusun karo Gusti Allah sedemikian rupa. Bayangno iki nek iki diganti nggone wis. Jari tengah deleh tengen dhewe. Ganteni klingking, klingking dadi jempol. Matek kon ya. Jempolmu dadi klingking kon wangil kon cewek ae angel kon. Jadi itu aja udah luar biasa. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu secara sangat sempurna. Jadi misalnya saya ikon liwat di dalan ono tikus mate ambune. Terus kon kepingin mutah. Menurut biasa terus buat menurut ya. Nah, perjalanan dari irungmu ambu badek itu nang mutah itu ada mekanisme. Jadi irung ambu badek lapor nang ati. Ati ini ngongkon ya apa ini ada badek kayak gini gitu. Terus uti rapat dewe dilapor nang ati meneh. Terus iki menurut pikiran ojo dilek iki ambu kayak gini utahno. Akhirnya ati ngongkon nang tenggorokanmu untuk mutah. Jalanan birokrasi yang panjang mek soal mutah dok. Saiki bayangno kon saiki suwoge di bojo wayu mobilmu top nomor siji Al-Fatihah gitu. Pat ya. Tapi kon gak iso ngrasakno legi. Dan ilmuwan gak ro sing garai krasa legiku ya apa gak ro. Pokoke ruwe legi ngono to. Nek kon dikon legiku ya apa sebab definisikan legi itu adalah yo. Kan definisi. Definisi itu ya tentang legi itu tok. Kalau gak saya ngerasa no tok. Kon rol legi mergo ono liane jenenge asin, ono pahit, ono asem, ono itu ya. Tapi kamu hanya bisa komparasi. Tapi kalau kon jelasan legi tok, kamu gak iso kon. Legi ku ya apa? Kudu kok rasa no lah ngono. Pedes ku ya apa? Gampang ngelurus lombok. Iku pedes. Tapi nek ono uang gak geng ngelurus lombok kok kandani. Niki pedes loh. Saya gak tau pedes ku apa. Jadi kan saya ini bayangkan ya, lombok iso jadi manfaat saya berapa triliun rupiah yang berasal dari lombok, ono tempe penyet, ono dodol layur, ono dodol apa, sate, pecel lele, ono pecel apa, segala macam itu kan. Lombok itu bian kira-kira mbah-mbahmu bian. Ketika gurung ono teknologi, gurung ono kebudayaan, gurung ono warung, gurung ono kuliner. Misalnya kan saya ini di alas ijen gurung ruh warung ya. Gurung ruh apa-apa ya, terus lombok, terus kok jajal, kok teklus, kira-kira lombok kok pangan tak kok buak, kok utah no. Nah, berapa juta orang yang dulu nyeklus lombok terus, sehingga akan ada kesimpulan sosial dan budaya bahwa lombok itu mencelakakan, mergo mesti garak nuter. Suwe rek, lombok iso dadi sambel itu suwe, mungkin berabad-abad. Kait kepeduk bahwa lombok itu enak nek dicampur. Terus manung kepeduk terase, kepeduk brambang, uya, kepeduk tomat sak pitul. Itu suwe prosesnya. Kon karek mbadok tok saiki. Ngono. Proses yang sangat lama. Maka kita harus berterima kasih kepada mbah-mbah kita yang menemukan lombok, yang menemukan sambel, yang menemukan rawon sambel tapi beda nek karo rawon nguling misalnya gitu ya. Bebek sambel, bebek goreng tapi beda amat umpamanya ya. Jadi kita harus terima kasih kepada mereka semua. Biyen lombok itu mesti dibuak, mesti diutahno, Pak. Mesti, gak mungkin. Ono wong nek pelem ngono gampang rekoti rada enak diterusno. Tapi nek lombok apa meneh kemiri wis, ya apa? Kemiri iku lho. Iya. Yen uyah kan kok kermus titik ngono kan wis muta-muta ya. Saiki bahasane kemiri apa wis? Godong salam iso dadi rahmat koyo ngono. Anggitmu gampang ta nemokno. Kon lak sekarek mbadok. Penemuan godong salam saiki di Amerika yang godong salam, di Taiwan, di Cina nggih godong salam. Jadi godong salam itu sangat laris. Anggitmu biyen gampang tanemokno godong salam itu berguna dan enak kaya sangat sukar. Maka rasa syukur itu kan nek kok doleki gano entek rek sembuh warang ku top wis. burung meneh cewek. Cewek kan gitu. Sejak awal wis pinter cewek ngono ta. Nek nyusu hanya langsung diwuruki karo malaikat. Nyusu ya. Bapaknya gak perlu muruki. Di anake dari lho. Anake mergo diwuruki bapaknya akhirnya berpendapat, "Oh, tentu susu rasane koyo rokok ngono ta." Mergo bapaknya sing nyuntuni ta. Mati kayak bapak itu, terus kayak anak itu, oh ternyata susu itu rokok kan gitu. Simpulan. Jadi teman saya, nek kon gelem simulasi, simulasi itu dalam Quran namanya amtal. Kalau Anda mau bikin amsal terus menerus kok dua lagi, semua itu sangat penuh rasa syukur, sangat penuh rasa syukur. Gitu. Semua kayak barang itu wakir. Dua lagi gantek entek itu. Aku sering di maknyan ngomong, iku awak mulai barang, sing lanang ya. Sing wedok duwe bolongan. Sing lanang duwe duk. Yeah. Iku nek Gusti Allah ngejarno dawane gak dilereni ya apa? 3 meter jek iso diubut-ubut di awak. Ditokno ndek kene. Lah iki nek sampe 100 meter, pengkate pengajian ya apa carane? Wis kok ubut-ubut no wis lewomu awakmu, jek ana sing 5 meter sing kok seret ngene iki. Sing adalan, waduh. Kenapa kau pilih disjokar? Seneng kan? Itu aja kita bersyukur. Bayang, jadi bersyukur itu tidak hanya yang iya, yang tidak juga bersyukur. Gak gawak no, gak dijar no. Saiki rambutmu dawa terus ya. Tapi alismu lah gak. Nek kon-kon do alismu gak cukul, cukuran lah cukul. Tapi setengah sentim leren deh. Ya apa jalan, rambut kok terus gak leren-leren. Nek alis kok leren. Iku anggitmu gak ajaib tak? Ajaib itu semua algoritmenya Allah. Itu programmernya itu Allah Subhanahu wa taala langsung gitu loh. Jadi banyak yang kita bersyukur, maka bikin apa saja nomor satu rasa syukur, bikin perusahaan apa rek? Ulo meneh ta. Kok akeh ulone arek-arek ucul ya, Bang. Oke, berikutnya saya menjawab pertanyaan yang saya apa is tentang Indonesia superpower, Mbak. Mengapa Mbah Nun tidak memberitahu kepada pemerintah tentang aku iki sapa ngandani? Wong aku ngomong didik ngene dibuli aku ndek medsos. Gak kira tak kandani. Nek takon tak kandani, nek gak tak kandani. Matek-mateko dhewe. Hancur-hancur dhewe. Gak tak kandani. Yang terakhir saya bikin drama yang namanya judulnya Wali Rojo. Sebab saiki lak sing didelok Raja Wali to. Raja Wali sing gagah perkasa koyo Garuda iku petik jupoki ya to, dikerakoti ya. Yang kita cari itu wali raja, orang yang punya kewalian dari Allah, punya karomah dari Allah, tapi dadi rojo. Dia sudah punya bekal kewalian. Nek rojo dok wali entek kan kok. Kayak Pak Harto biyen, kayak Bung Karno biyen itu ya. Kita yang kita butuhkan tahun 2000 adalah wali raja. Dan wis ono wali rojo iku wis ono, cuman rakyate gak gelem golek. Sing digolek iki serangan fajar ae. Ngono. Ya ta gak? Ya ta gak? Sing didelok iku sogokane piro. Terus ditakoni, bagaimana anak muda sekarang kalau ikut aktif di partai politik kira-kira gimana? Aku takon, misalnya dengan adanya parpol ini rakyat lebih pandai politik apa lebih bodoh berpolitik? Kan lu sing ngomong lo ya. Dengan parpol ini negara menjadi lebih maju atau ketelingsut-telingsut, ketreset-treset. Nyungsep gitu dan seterusnya ya. Artinya parpol itu sesungguhnya sesuatu yang produktif atau kontraproduktif. Awakmu lho sing ngomong. Aku nek dibuling kok aku arek-arek Malang kok sing ngomong. Biasa cangkeme Aremania ngono aku. Kan kontraproduktif toh. Tapi apakah produktif kalau anak-anak muda di Makiyah ini masuk parpol? Aku gak masalah anggar kon istiqomah dengan Makiyahmu, dengan akal sehatmu, dengan cinta Indonesiamu. Aku gak tahu loh njaluk apa pun rakyat, tahu njaluk apa, aku gak tahu belas. Mencalonkan diri yo gak tahu. Aku nawak-nawak gak tahu, ngandani yo gak wani. Wong diguyu dhewe engko diguyu rek. Kita itu kan mentertawakan mbah-mbah kita sendiri tau. Misalnya tak kandani, dulu Borobudur ngene-ngene diguyu. Brontoyudo iku biyen gak ndek India rek. Saiki nang India, takon ana Gatot Kaca tak gak. Tapi nek wong Indonesia kabeh roh Garut Kaca, kabeh roh Bima ya ta gak? Kan lak roh kabeh Justira roh Dursasana roh. Jadi lakon-lakon di dalam Mahabharata maupun Ramayana itu sangat populer di Jawa. Dan India dulu itu hanya mencatat sing nglakoni wong kene. Jadi semua pelaku-pelaku di Mahabharata dan namanya itu orang-orang Pulau Jawa, Jawa Timur dan Jawa Tengah dan sedikit Jawa Barat. Tapi nek tak kandhani muni dalang-dalang muring-muring kok. Loh. Saiki iki nek aku ngaran iki wis pasca Baratayuda. Saiki awakmu kudu duwe pikiran kaya Yudhistira dan Sri Kandi. Kira tok dukur didik ya. Nek Brontayuda iku perang sapa musuh sapa? Pandhawa musuh. Aku saiki takon, di Indonesia iki Kurawane sing ndi? Meh kabeh. Pandhawane sing ndi? Gak ono, rene lho ya. Kon lho sing ngomong. Di Indonesia wis gak ono Pandhawa. Pandhawane ngene, dadi Kurawa kabeh, Kurawane ngaku Pandhawa ta ngaku Kurawa? Kurawa kabeh ngaku Pandhawa. Selalu hidupnya adalah pencitraan. Gak duwe isin raine dalan-dalan ya ta gak? Nek kon wong Jawa, isin ta gak? Wong saiki Nabi Muhammad gak oleh digambar kok. Kon gurung lapo-lapo wis nganggo jargon-jargon. Kok iya. Tapi sampai kemarin tuh di WA kan beredar ada puisinya Taufik Ismail, penyair 1966 ya. Jangan teriakkan merdeka, aku malu karena hutang kita masih terlalu banyak, masih beribu-ribu triliun dan anak-anak kita masih menjadi babu di luar negeri kan gitu kan. Nanti kalau babu-babu kita sudah pulang dan mandiri di Indonesia, kalau hutang kita sudah lunas baru teriak merdeka. Entah, ono DWA ini. Tapi tak bantah, lu gak apa-apa, malu itu tidak harus, malu itu kata malu tidak ada di Pancasila. Jadi gak masalah om. Kata malu itu tidak ada di UUD 45, anak agak di preambulnya tidak ada, di setiap konstitusi rasa malu jadi malu gak apa-apa, pengajian gak duwe isin kok kan gitu. Jadi aku ngerespon itu nggak apa-apa, kenapa malu? Wong malu itu tidak wajib kok, malu itu tidak ada di Pancasila kok, dan memang kita kan tidak punya malu kan gitu, punya kemaluan tapi tidak punya malu kan gitu. Jadi ngono kira-kira ya. Jadi kalau saya teman sekalian sejak awal itu mikir Indonesia itu sejak sebelum Aji Soko, tak hitung kabeh sampai iblis kemalo, sampai iblis Nabi Adam pun tak hitung kabeh. Jadi saya memperhitungkan Borobudur, saya memperhitungkan. Jadi ini apa sebabnya keraton Majapahit gak ono? Apa tapi keraton Singosari gak ono? Gak ono toh? Karena bangsa kita tuh ndak mikir materialisme. Materialisme dingin. Ini bukan soal Hindu ya, tapi ada 4 kualitas manusia, ada kualitas Brahmana, kualitas Satria, kualitas Sudra, dan kualitas Paria. Brahmana adalah manusia yang tertinggi, adalah manusia yang menomorsatukan Tuhan, yang menomorsatukan Yang Maha Kuasa. Satria adalah orang di antara Sudra yang terpilih untuk memimpin pengelolaan di bumi, itu Satria. Sudra adalah orang yang golek badhe tok. Sudra adalah orang sing urusan iki mek sing ketok mata. Kalau Borobudur namanya Rupa Datu. Dia enggak ngerti Arupa Datu. Dia hanya ngurusin golek badhe nek dijak apa-apa aku oleh piro? Ya apa? Lah ngono lah. Selalu pertanyaan utama di hatinya Sudra itu adalah aku oleh piro? Terusnya. Dan kita sekarang sudah bukan hanya Sudra, kita itu sudah paria. Wis ngemis, jaluk disogok ya ta gak? Anggere ana pilkada ngenteni sogokan itu paria iku jenenge gitu. Jadi teman sekalian, kita itu kan istimewa sebenarnya sebagai bangsa. Sangat istimewa. Allah mengistimewakan bangsa Indonesia. Saiki iki yang tersisa me azan tok. Yang tersisa di Indonesia dan membuat Indonesia masih selamat pergo swara azan. Masih swarane azane koyo ngono. Gak apa-apa, tapi sing penting azan dari Irian Jaya sampai Aceh itu azan terus, onok terus, dan itu malaikat melaporkan kepada Allah bahwa saelele bangsa Indonesia jik sembahyang. Masih sembahyangnya yang ngono ikang iyo, kadang gak, kadang temenan, kadang gak ya. Tapi jik lumayan timbangane wong sak dunyo. Seluruh dunia ini mayoritasnya tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah yang bukan Tuhan, betul enggak? Aku gak ngomong agama apa-apa ya. Bukan Tuhan yang disembah, tapi orang yang dianggap Tuhan yang disembah, betul enggak? Itu mayoritas di dunia gak bisa selamat. Nah Indonesia ini masih agak selamat dari krisis macam-macam itu karena kalian masih cik lumayan kok cik subuh yo cik rodok akeh wonge ya. Muan yo bek ya to. Mas yo sing khotbah muring-muring terus ngene iki. Wis gak masalah wis Bapak wis. Yo tak gak. Khotbahku muring-muring ngelok-ngelok noe. Ya to. Mari ngono meneng-meneng Allahu Akbar. Sik ta Allahu Akbar itu kan dari mana? Dari mulut apa dari hati atau dari pikiran? Aku takon. Nek ono pemandangan indah awakmu ngomong apa? Subhanallah. Mergo ono pemandangan indah. Jadi gak meneng-meneng subhanallah. Gak kaya ibu-ibu Jakarta saiki Majelis Taklim kepethuk Mbak Novia. Loh, Mbak Novia sekarang di mana? Saya di Jogja. Subhanallah loh. Di Jogja kok subhanallah ya apa karep? Ini Jakarta di kalimat itu hijrah jenenge. Pokoknya cek kata alim, cek kata di subhanallah, ngini terus dia wawancara di TV karo ngini kan gua wawancara tak wiritan, nek wiritan kono, nek wawancara wiritan nek gak apal-apal kayak dia masuk nganggu ngini mbak wiritan dibatin lah isa sih tapi bang saya gil sembahyang di nus aku gini nih loro gitu digosok-gosok no watu gini. Aku sembahyang serono seperti ini kita di pesantren kecil. Aku kok gak ireng-ireng sih ngomong. Bingung kok gak ireng-ireng aku. Kok cik ngene ya itu. Sampai minder aku ya. Jadi teman-teman sekalian, tapi masih lumayan kok. Orang Indonesia itu lumayan disayang oleh Allah dan tidak hancur. Dan saya tidak pernah percaya bahwa Indonesia akan mengalami kehancuran. Sebab rakyat Indonesia gak ada negara gak apa-apa. Nyambut-nyambut gaya dewe, runding-runding dewe, bersatu-bersatu dewe gitu ya. Maka sebenarnya kalau Anda orang Islam, pelajarilah piagam Madinah, pelajarilah kehidupan madaniyahnya Rasulullah. Saiki Aceh itu sak maju Madinah kan di Serambi Mekah toh. Gurung ono Serambi Madinah. Padahal Mekah itu kan urusan akidah, tau Allahu Akbar, subhanallah, gitu kan. Tapi kalau Madinah itu kan urusan pertanian, dagang, beberayan, pergaulan sosial silaturahmi itu Madinah. Kok mau Malang ki gelem dadi Serambi Madinah tak kei konsep kan. Carane dandani Malang cek moncer baldatun thayyibatun warabun kubur tak kei kan. Jadi mereka itu bingung. Kadang-kadang dulu saya meneng-meneng karo Pak Harto. Dan semua politisi ndak ada yang senang karena saya seharusnya mereka yang melakukan tapi mereka ndak berani melakukan, aku sing melakukan. Aku sing ngedukno Pak Harto, aku sing ngongkon Pak Harto mudun. Aku sing muruk ide gak di presiden gak paten. Aku gak memamerkan jasa atau apa itu jasa itu ancane kudu tak lakoni ngono iku. Tapi gak mungkin Pak Harto mudun nek gak tak omongi. Kan kudu diolah atine rek, kudu ana tombo atine kan. Pak Harto mengangkat saya sebagai guru spiritual. Ya. Mesih aku gak tahu kondo sapa dan wong gak percaya karo aku gak masalah. Aku gak urip untuk kamu percaya, saya hidup itu untuk percaya kepada Allah. Tahu ya. Jadi kon gak percaya aku gak paten Pak Harto tak kon ngomong gak paten iso kok. Yen dia ana presiden 30 tahun gedene koyo ngono kuwasane koyo ngono kuwate koyo ngono gelem ngomong diwuruki saya tidak jadi presiden kata sahabat saya tidak presiden tidak pateken ngono to lak ngomong ngono sih kon iso muruki presiden ngomong pateken lho anggitmu gampang ta gak mungkin apa mana musuh Pak Harto tidak ada orang berlaku dengan Pak Harto nek gak ngene kabeh mesti ngene iki gitu. Aku ngene aku sikilku ngene ngendi kursi metingkrang ngene iki aku. Lho kok iso cak? Lho, lah gak sopan. Lho gak, alon-alon. Ngomong biasa sik, sopan sik. Tapi gak sampe ngene aku, sopan sik. Terus aku takon, terus Pak Harto jawab, oh, nggih ta. Terus ngene aku. Nggih ta, apen-apen, terus apen-apen ini. Lho, masa begitu Pak? Terus ngene aku. Gak kerasa dek, gak kerasa nek. Nek aku ngono gak kerasa dek. Terus nek aku kate pamit, mblok jam. Tet dek, rokok lagi. Pak Harto rokoknya gudang garam kelobot. Ya. Gitu ya. Ini aku kate pamit, jadi aku kudu medaya nang Pak Harto di Cendana itu seharusnya setengah jam jatahnya semua. Saya 2.5 jam. Pun tak peksa aku mulai. Kok iso tak guyon karo Gusti? Aku guyon tok karo Gusti ndi. Pokoke saya bikin konsep bahwa kalau Megawati jadi orang Islam enggak siap, kalau Gus Dur kalau Habibie yang jadi orang PDIP marah. Maka saya bikin konsep mulane sing dadi presiden meniku kudu begawan, kudu wong tuwek sing diterima kiwa tengen. Dan sing tiwa kiwa mek siji jenenge Gus Dur. Terus Gus Dur tak iguh, saya memaksa Golkar untuk milih Gus Dur, saya memaksa P3 untuk milih Gus Dur. Dengan dua itu memilih Gus Dur, PDIP kalah. Waktu itu belum pemilihan langsung, waktu itu yang dimilih adalah MPR. Dan Begitu aku selesai karo Akbar Tanjung, tengah tak peksa untuk milih Gus Dur dan Hamzah Has tak pilih, tak kon milih Gus Dur. Aku langsung marani Gus Dur, Gus sampean dadi presiden kok sore jam 5. Karo ngene Gus Dur turu terus ngono to, Kak. Nggih. Iku. Tapi sampean iku mergo aku sing ngusahno ya, sampean kudu taat karo aku. Taat apa, Sa? Loro, Gus, siji Aceh kudu beres. Oh gampang, macam-macam tak tabuk ngono ae. Karo turu ngono, Mas. Nomor loro gak oleh hubungan karo Nyai Roro Kidul. Karena saya tahu semua penguasa di Indonesia itu masih ada urusan dengan Ratu Kidul. Ratu Kidul itu loro rek ana Dewi Nawang Wulan tuh Kanjeng Ratu Kidul, terus adik ini jenenge Dewi Nawang Sih iku Nyai Roro Kidul, ngono ya. Aja keliru kan nek kepethuk sing wayu iku Nawang Sih, ngono ya. Terus kowe karena sejak zaman Panembahan Senopati kabeh sing mimpin Indonesia urusan karo Nyai Roro Kidul mulai sampean gak oleh. Keraton sendiri sudah saya potong, di Keraton Jogja sudah saya potong. Saya menerbitkan Quran Keraton Jogja dengan saya yang pidato bahwa mulai terbitnya Quran Keraton Jogja ini tidak ada lagi hubungan dengan Nyai Roro Kidul, dan semua raja-raja Nusantara ketemu termasuk Sultan Hamengkubuwono ke-10 waktu itu, dan mereka tidak membantah kepada saya mergo aku iki ratune Ratu Roro Kidul. Semono ae. Terus dadi pokoknya Gus sampean aja ati urusan karo Nyai Roro Kidul. Aku sing ngurusi. Gus Dur guyu. Kok gak masalah gak wong aku wis tak SMS kok dhek. Gurung ana WA rek waktu itu rek, gurung ana WA, gurung ana internet ya. Jek ana SMS gurung ana apa? Waduh, gurung ana BlackBerry barang. SMS iki apa, Gus? Lho, aku ki wis SMS-nya gitu. Nyai sampean ku mulai saiki mbok jilbaban. Lu saiki wis jilbaban, Cak. Tak cek jilbaban. Ireng kudu jilbaban. Iku gak ono menungsa di dunia sejak Nabi Adam sampai kiamat mikir ngono iku gak ono. Iso mikir bahwa Nyai Roro Kidul dikonten mek Gus Dur tok. Iso-isone lho. Akhire ya wis pokoke Gus Dur dadi, dan saya teman sekalian nek aku kepengin dadi wapres, aku kepengin dadi menteri dengan sangat mudah karena aku sing ngunggahno Gus Dur. Tapi saya berjanji kepada Gus Dur, mari sore iki Gus, aku wis gak kepethuk sampean suwe lho, Gus. Jadi saya tidak mau ketemu Gus Dur karena saya khawatir Gus Dur kok apa merasa kudu ndadekno aku apa-apa gitu lho. Dan aku mengamankan Gus Dur, dan saya Gus, aku gak usah lapo-lapo wis, pokoke sampean wis unggal alhamdulillah aku tak mulih, tak nang turu ngono. Sampai akhirnya Gus Dur jatuh impeachment ya. Jam 2 malam. Terus Gus Dur metu nganggo kaos yo lho, kaosan kaosan iku. Aku jam 8 isuk wis ndek kono rek. Jam 8 isuk aku teko Bojonegoro nang Juanda, langsung terbang jam 6 ke istana, ke Cengkareng tuh ke istana. Dan saya satu-satunya orang yang ada di situ, dan semua tokoh NU ndak ada, semua tokoh PKB ndak ada. Mek aku karo Gus Dur karo Bu karo Andi Subiakto pada itu teman yang antarkan saya. Terus Gus Dur tak jaluk Gus sampean saiki iki wis gak wayahe menghuni istana setan ngono aku. Lho, kok setane lho? Ono istana malaikat, Gus. Sampean pindah rono. Lho ndi-ndi, Cak? Ndi Ciganjur ngono aku. Akhirnya ya wis aku tak mulih, tapi sampean sing umumno. Jadi yang mengumumkan Dur keluar dari istana itu saya. Ke CNN dan semua media. Jadi, aku ngewangi temen rek. Dan ngono iku nek gak mergo guyon Jombang gak iso. Jadi aku nak karo Pak Ato barangnya, Pak Ato ku nguyu terus nak karo aku, nguyu cekikian ini kok. Ya gak tau kurungu, selama dadi rojo, ya kan gak nak wong wani, panini gak wani ngini kabe. Jadi karo aku nguyu, suat Pak Ato suwe gak dadi wong. Jadi kesuwen dadi rojo, ya kan. Pedok aku dadi wong, tak wurui sembarang ku seweneng deh. Gitu. Saya manusiakan, selama ini kan diratukan, dirajakan, dituhankan, dihebatkan gitu kan. Dan itu metode politik, itu namanya diplomasi gitu ya. Iku temenan rek. Tetapi itu kan zaman biyen rek. Mari ngono kan reformasi apen-apen ya. Terus ternyata tambah rusak terus pencitraan. Wes mari ngono tambah gak karu-karuan. Dan aku yang mau Indonesia itu tidak tergantung pemerintahnya siapa. Indonesia tergantung paling pol bupati karo rakyate. Jadi awakmu karo bupatimu karo semua tokoh-tokoh di Malang ini tolong sama dengan baik, dan nek Malang menjadi percontohan dari Indonesia masa depan, maka semua akan ikut Malang kan gitu kan. Ngono rek ya. nek nasional gak iso kudu wali rojo, kudu wali Allah. Ya. Nah sopo, wong modern masuk ngerti wali, ya. Wali kukun kalau wali murid. Gitu. Nah, jadi sekarang kita sudah jadi bera dan paria semua, kita tidak berharap apa-apa, kita pokoknya sebagai rakyat kan sing upet terus, sing upaya terus, sing berusaha terus, apa kerja keras terus, amal soleh terus, menurut ya. Oke, sekarang sudah jangan sampai lewat tengah malam cek rong dino ya. Kena rong dino sakno Pak Agus iku engke honor dobel ya. Iya. Jadi sekarang kita akhiri. Cukup pertanyaan tadi ada lagi apa, Mam? Masih ada yang belum dijawab, Pak. Apa? Yang tentang keburukan dalam kaitannya dengan manifestasi Allah sama kandungan rokok apakah nikotin saja? Si. Burukan apa tadi? Keburukan dalam kaitannya dengan manifestasi Tuhan di muka bumi. Oh, apakah kalau keburukan itu juga kehadiran Allah? Kalau Anda berpikir dialektis, komprehensif, dan bulatan, itu ini enggak ada keburukan itu. Yang adalah kebaikan yang ditolak. Tidak ada kegelapan. Yang ada adalah cahaya yang ditutupi. Cerah ya? Jadi Anda jangan berhenti pada keburukan. Karena keburukan itu lahir dari kebaikan yang ditolak atau yang tidak dikerjakan. Jadi yang sejati adalah kebaikannya. Iya, ini cara berpikir maknyar ya. Jadi gak ono, gelap itu gak ada. Yang ada itu cahaya ditutupi. Gitu. Demikian juga hidupmu, kalau kamu menutupi yang baik-baik, kamu jadi buruk. Kan berarti kamu itu buruk, tapi kamu menutupi kebaikan. Jadi nomor satu konsensinya kepada kebaikan, kesolehan, kelembutan, kebijaksanaan. Gitu ya. Bener, kudu apik, apik kudu bijaksana. Gitu ya. Apik ono gak bijaksana, burung tutup. Gitu. Jadi bener kudu apik, nek wong Jawa bener kudu pener, pener kudu apik, apik kudu bijaksana. Karena Allah nyuruhnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tidak ada ud'u ila sabili rabbika bil haq, tidak ada. Atau bil khair, tidak ada. Bis sulhi, tidak ada. Yang ada bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Hakikatnya ngono rek. Jadi itu cuma itu hulu hilir, jadi sebab akibat ya. Berpikirlah sebab akibat. Gak ono wong benci sing ono cinta yang diingkari kan gitu kan. Ngono rek. Tidak ada bojo purik asli gak ono. Yang mergo dilarani terus purik. Ono sing purik dilu, ono sing purik rodok suwe, ono sing purik dunia akhirat ae sing angel. Ya. Tapi pada dasarnya wanita dan laki-laki itu penuh cinta, cuma begitu cinta disakiti, ditolak atau tidak dikasih jalan, maka dia berubah menjadi sebaliknya. Ngono ya. Nomor loro soal apa? Rokok apa kandungannya? Fakta nomor satu, rokok adalah tembakau. Tembakau itu gaenane sapa? Jadi nek sing ana anti tembakau depan karo Gusti Allah karo malaikat. Ku njalung ku malaikat Israfil teko rene. Pengemu tiga itu rombet, wot. Jadi teman sekalian, rokok ini bagian dari kontroversi ilmu pengetahuan manusia. Tembakau menjadi rokok itu buah ijtihad, sebuah upaya, tapi tidak disetujui oleh kelompok yang lainnya. Dan kelompok itu nanti kalau dikembangkan ke dalam globalisasi menjadi perusahaan dan komunitas-komunitas keuangan. Jadi pabrik semua produksi rokok itu dihalangi karena dia berperang melawan perusahaan-perusahaan masih. Jangan lupa bahwa Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ga ono sing sia-sia, ga ono. Dadi Gusti Allah gak simbukan ae ono manfaate ya ta gak. Gak simbukan, gak ciplukan, gak apa meneh rek. Wis tangga ya apa ae wis, gawe kangkung, gawe godhong salam, gawe. Itu semua bermanfaat. Cuman manusia sampai hari ini belum tahu manfaat tembakau. Hanya sampai sejauh rokok itu, tapi yang lainnya belum setuju. Jadi sekarang sebaiknya yang anti rokok itu melakukan penelitian apa sih manfaat tembakau itu. Gitu. Nah itu tidak dilakukan. Pokoknya gak seneng kalau dilarang ngono toh. Padahal nek awak numpak pesawat kan pengumuman pesawat ini bebas dari asap rokok. Tapi tidak dari asap narkoba, bebas dari narkoba. No. Bebas dari minuman keras gak ono sing gak oleh ku rokok poe sing disia-sia ku rokok terus gitu ya. Aku ngerokok ngene aku ngerokok rek ya. Tapi kan awakmu gak oleh ngerusak awakmu ya, awakmu kudu ngukur awakmu dhewe karena rokok itu ada efek psikologis maupun biologis, jadi awakmu kudu ngukur dhewe Jadi kamu ojo merusak dirimu sendiri juga. Nah, jadi ada fakta bahwa arek sing rokokan itu malah lebih cerdas, lebih tandang, lebih gitu ya. Itu juga tolong diperhatikan. Peneliti-peneliti harus mendengarkan itu gitu loh. Aku gak ngarani, aku gak pro rokok, gak anti rokok. Aku ngejak konco-konco kabeh meneliti rokok, meneliti tembakau. Apa sih jan-jane manfaate? Gak mungkin gak bermanfaat. Wong suket ae bermanfaat, gitu. Suket teki ae bermanfaat, dadi lagu bareng kok. Gitu. Cuman sekarang kan ada ketidakadilan kekuasaan. Pokoknya nek miturut WHO siku salah, elek ngutuk ya. Tapi jangan lupa bahwa ganja, aku takut bahaya mana rokok sama ganja. Sekarang ganja sudah dilegalkan di sejumlah negara. Thailand sudah legal. Di mana? Di Australia sudah legal. Jadi ganja gak apa-apa. Dan kenapa? Karena semua obat-obatan itu tidak sedikit yang menggunakan unsur ganja. Jadi ganja, jadi makanya kan bahasanya kan penyalahgunaan narkoba. Bukan narkoba tapi penyalahgunaannya, gitu. Nah, tapi kok sing penyalahgunaan rokok misalnya. Ya nek kon ngerokok sedina petang bungkus, turu keturunan sampai rokok sampai nyenyak yo nemu ya. Ya mesti salahe ngene iku ya. Tapi kalau rokok itu kamu manage, dan saya tidak ngerokok 4 hari enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya kepingin tapi sonahan. Aku ngetik rek, masih 100 halaman aku ngetik gak ngerokok. Kuat. Bukan apa-apa karena saya juga tidak boleh nyandu apapun. Nyandu itu hanya boleh kepada Allah dan Rasulullah. Kalau nyandu kepada yang lainnya enggak boleh. Mulane arek-arek kabeh iki wong sing kena narkoba iku wong jahat atau wong goblok? Goblok ya. Aku takon sing goblok jajal angkat tangan. Kau ni gak tahu komunikasi karo Allah ta. Wong kau ni ku nek sambat karek astagfirullah, masya Allah, Allah. Sambrek kau kok karek kok pilih kok. Wiritan ya sambrek. Kau opo sih sedih mergo opo, frustrasi mergo sampai nyaluk tolong nang narkoba gitu. Goblok kau ni ku. Wong kasih paket sangat banyak oleh Allah oleh Rasulullah untuk mengelola hatimu dan pikiran. Itu kan karena ketidakkuatanmu mengelola hati dan pikiran toh. Maka kamu pakai narkoba, mau jalan pintas gitu kan. Dan awakmu gelem wiritan, awakmu gelem wis ta. Ala bi dzikri lahi tatmainul qulub. Pokoke kon eling Gusti Allah tok ae wis tenang kon. Mas yo mari ngono gak eling dari gak tenang meneh. Mulane eling terus. Ojo sampai kon gak eling Gusti Allah sedetik pun. Cek kon tenang terus. Karena rumusnya ala bi dzikri lahi tatmainul qulub. Niscaya kalau engkau ingat kepada Allah maka engkau akan tenang kan itu kan. Jadi jangan sampai ndak ingat. Aku iki gak tahu kok ndelok apa-apa gak eling Gusti Allah gak tahu aku. Aku ngalami apa? Aku ngalami sedih, ngalami frustrasi, ngalami apa? Semua itu saya ngalami seneng aku oleh rezeki. Semua itu membuat saya ingat Allah. Itu ilmune Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dene Abu Bakar As-Siddiq itu mengalami proses kultural dulu terus baru menemukan betapa hebatnya Allah gitu ya. Kalau Sayyidina Umar itu tabrakan sik radikal-radikal sik kait menemukan Allah. Nek Sayyidina Utsman nimbang-nimbang sik, dipikir-pikir sik, ditimbang-timbang terus dia memilih Allah. Kalau Sayyidina Ali dia tidak pernah tidak ingat Allah. Ketika mengalami apapun, melihat apapun, mendengar apapun, di krungu apae ingat Allah. Ini ya. Jadi awakmu menolak narkoba itu sebanding dengan ingatanmu kepada Allah. Semakin kamu tidak lupa kepada Allah, maka engkau akan diselamatkan oleh Allah. Dan kamu tidak akan terikat oleh hal-hal selain Allah. Yang kita tergantung itu hanya Allah. Wis ta kok kon ngalami. Wis pokoknya, nek kon bingung wiritan apa, hanya wiritan usah mbrek. Kiai-kiai kadang-kadang kaya ono sing 700, gendeng tapi 700. Engko ayat oleh 15 wis keliru barani meneh. Gak tutuk-tutuk engko ya. Masih wis nganggo tasbih ya engko iki mang ngene iki mang ojo-ojo kedobel iki mang. Ya. Engko kok balene meneh gak tutuk-tutuk kon. Ana wong duwe masalah biyen karo seorang waliullah zaman aku cik enom biyen dikongkon maca Al-Waqiah ping 700. Kon ro Al-Waqiah. Kita waqatil waqiah la isyali waqatiha qadiba qadiba dan seterusnya ya. Ku dawa rek. Aku mureng-mureng karo waline iki. Gus, iki wis bojone minggat. Ekonomine terpuruk, sampean kongkon maca Al-Waqiah ping 700 gendeng ta. Situ ae gurung karo kelakon. Al-Fatihah ping 10 kadang-kadang ping 3 wis salah-salah semono. Jadi pokoknya sini nek kon gak iso ngono Allah Allah doae. Allah atau syahadat atau tahlil itu la ilaha illallah la ilaha illallah doae. La ilaha illallah. Jadi kon gak turu la ilaha illallah. Kon ngelamun begitu eling meneh la ilaha illallah meneh. Delok TV eling meneh la ilaha illallah meneh. Pokoke sebanyak mungkin la ilaha illallah la ilaha illallah tahlil sebanyak-banyak Allah atau nek alasan-alasan doa yo Allah Allah Allah Allah ngono terus. Narik nafas Allah, buang nafas Allah, ambean Allah, tiap denyut jantung Allah, Allah, Allah, aliran darah Allah, rasa no Allah, Allah, ngono doa wis. Insya Allah kan ditolong karo Gusti Allah, insya Allah kan diberikan dari yang lain Allah, ngono ya. Kanca-kanca ya ojo goblok ya. Soalnya nek wong goblok gak ono persatuan wong goblok, sak Malang gak ono. Nek persatuan wong jahat akeh ya, persatuan preman ono, persatuan geng motor ono. Tapi nek persatuan wong goblok gak ono, dadi ojo goblok, kon gak duwe kanca kon ngono ya. Oke, okay. Ya Kanjeng, kita akhiri dengan apa? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Atiku gerantes nang Gusti Allah karo Kanjeng Nabi saiki meremo didik. Bayangno perlu apa? Butuh apa? Sesuk dan seterusnya butuh apa? Ya Allah. Innaka alimun ya Allah. Innama amruhu idza arata syai'an ya Allah ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arata syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arata syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Israk lancar berkah, lancar berkah. Lancar kebuka kabeh bismillah bismillah ya. Yeah.